السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين حاضرات مسلمين مسلمات حفظكم الله سبحانه وتعالى. Kita menyambung ke halaman 374 hadis 149. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما وقال له كل فإني صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له نم، فنام ثم ذهب يقوم فقال له نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصل يا جميعا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال له صدق سلمان. رواه البخاري. Dari Abu Juhaifa Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia bercerita Nabi SAW pernah mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda, yakni persaudaraan Islam, sebab innamal mu'minuna ikhwah. Maka Salman mengunjungi Abu Darda, lalu dia melihat Ummu Darda, isteri Abu Darda, mengenakan pakaian kerja di rumah. Maka dia berkata, ada apa denganmu? Mengapa kamu tidak berhias? Dia menjawab, saudaramu Abu Darda tidak lagi mempunyai keinginan terhadap dunia. Kemudian Abu Darda datang dan menghidangkan makanan untuknya. Lalu Abu Darda berkata kepadanya, makanlah kerana aku tengah berpuasa. Salman berkata, aku tidak akan makan sehingga kamu makan. Maka Abu Darda pun makan. Setelah waktu malam tiba, Abu Darda bangun malam. Lalu Salman berkata kepadanya, tidurlah. Maka dia pun tidur. Setelah itu, dia bangun lagi. Lalu Salman berkata kepadanya, tidurlah. Dan pada akhir malam, Salman berkata, sekarang bangunlah. Kemudian keduanya mengerjakan solat. Selanjutnya, Salman berkata, sesungguhnya Rabbmu mempunyai hak atas dirimu. Dirimu pun mempunyai hak atas dirimu. Dan keluargamu juga mempunyai hak atas dirimu. Oleh kerana itu, berikanlah hak kepada setiap pemiliknya. Kemudian Abu Darda mendatangi Nabi SAW dan menceritakan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau pun bersabda, Salman benar. Hadis riwayat Bukhari. Itu syarah hadis ini. Dari Abu Juhaifa Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi pernah mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Yakni mempersaudarakan sebagai saudara Islam. Maka Salman mengunjungi Abu Darda. Setelah dipersaudarakan, maka Salman menziarahi Abu Darda. Lalu dia melihat Ummu Darda, isteri Abu Darda, mengenakan pakaian rumah, yakni tidak berhias. Kerana apa? Kerana suaminya, dia tidak mengemari dunia. Sehingga isteri pun tidak diberi perhiasan sebagaimana sewajarnya. Maka dia berkata, ada apa padamu atau denganmu, mengapa kamu tidak berhias? Dia, yakni isteri Abu Darda, menjawab, saudaramu Abu Darda tidak lagi mempunyai keinginan terhadap dunia. Kalau tidak menginginkan dunia, kerana Allah, itu namanya zuhud. Tetapi kalau kita lihat syarahnya nanti, Abu Darda, dia keterlaluan sehingga tidak suka pada dunia. Sehingga hak isterinya untuk dapat perhiasan juga tidak diperolehi. Kita tempoh hari dah bincangkan bahawa dalam mengerjakan ibadah, jangan keterlaluan. Memang tidak mencintai dunia kerana Allah, itu zuhud. Tapi kalau keterlaluan, ditakuti bukan saja menyusahkan dirinya, tapi boleh menyusahkan orang lain. Dan boleh merasa jemu nanti dengan keadaan yang sebagaimana akan kita lihat nanti. Jadi bila Ummu Darda menjawab, saudaramu Abu Darda tidak lagi mempunyai keinginan terhadap dunia, seolah-olah dia benci dengan dunia. Sedangkan kita ada hak dalam dunia. Allah mengatakan, وَجَعَلَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Aku jadikan di permukaan bumi ini, apa saja di permukaan bumi untuk kamu. Jadi nikmatilah. Ambillah. Tapi dengan cara yang syar'i. Bukan dengan cara ghush, penipuan dan sebagainya. Kemudian Abu Darda datang dan menghidangkan makan untuknya, yakni untuk Salman. Lalu Abu Darda berkata kepadanya, makanlah, kerana aku tengah puasa. Salman berkata, aku tidak akan makan sehingga kamu makan. Di sini dua. Abu Darda seolah-olah memaksa dirinya terus berpuasa. Sedangkan nanti kita lihat di hadis kemudian, puasa sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah, ada beberapa cara puasa sunnah. Antaranya puasa Daud. Hari ini puasa, besok berbuka. Kalau tidak mampu, puasa Senin Khamis. Kalau tidak mampu, juga boleh puasa, dikatakan puasa putih. Pada 13, 14 dan 15. Kalau tak mampu, satu bulan boleh berpuasa, 3 hari atau 1 hari. Ataupun bila tidak ada serapan di waktu pagi, kita boleh berpuasa. Kerana boleh berpuasa walaupun tak ada serapan, walaupun malamnya kita tidak berniat. Kerana puasa sunat boleh berniat waktu siang. Berbeza dengan puasa wajib. Puasa wajib tidak boleh berniat kecuali waktu malam. Apa itu puasa wajib? Seperti puasa Ramadan. Seperti puasa qada. Seperti puasa nazar. Seperti puasa kafarah. Yang kena fidyah tu. Jadi dia kena berniat waktu malam. Adapun puasa sunat, dia boleh berniat waktu siang. Ya? Hatta katakan pukul 10 dia belum makan. Tiba-tiba dia tak mau makan terus nak berpuasa, dia boleh terus niat berpuasa. Tetapi Abu Darda, kalau kita lihat, dia terus berpuasa. Sehingga menyeksa dirinya. Sedangkan Allah tidak mahu kita menyeksa diri kita. Sehingga hujung hadisnya mengatakan bahawa engkau pada diri engkau hak, ada hak. Engkau pada diri Allah SWT ada hak. Dan engkau pada isteri engkau ada hak. Kalau sentiasa puasa, macam mana nak dekati isterinya? Kalau isterinya tidak diberi perhiasan, yakni pakaian-pakaian yang sepatutnya, itu juga bermakna kita akan menjemukan isteri kita. Dan kita sendiri akan melihat isteri kita yang apa? Tak karuan, kata orang, pakaian pagi, pakaian malam, pakaian besok masih sama. Kita dekat baunya bersemacam, ya kan? Jadi kalau boleh, biarlah dia pakai yang elok dan jangan terlalu lokek. Jangan terlalu lokek. Sebab hadis ini mengatakan, engkau pada keluarga engkau ada hak. Yakni pada anak bini ada hak. Kemudian, cuba lihat. Salman berkata, aku tidak akan makan sehingga kamu makan. Kenapa? Salman ingin supaya Abu Darda Berpuasalah tapi jangan keterlaluan. Maka Abu Darda pun makan. Dalam hadis ini, anda ingin ingatkan kepada semua yang ada di sini dan mendengar patok, menghormati tetamu itu wajib. Menghormati tetamu wajib. Tidak beriman salah seorang kamu sehingga kamu menghormati tamunya. Makanya kalau tamu datang ke rumah kita, kita sedang puasa sunnah, maka kita tidak boleh meneruskan puasa kita. Kerana hadis Rasulullah SAW suruh kita berbuka untuk menghormati tetamu. Ulang lagi sekali. Kalau kita berpuasa sunnah, tiba-tiba datang tamu, apabila kita menghidangkan makanan, tidak disunahkan kita meneruskan puasa kita. Kerana menghormati tetamu itu wajib. Maka disuruh oleh Rasulullah SAW kita berbuka. Walaupun kita sudah berbuka, apakah kita kehilangan pahala berpuasa? Tidak. Innamal a'malu binniyat. Oleh kerana niat kita tak berpuasa, walaupun kita berbuka sebabnya ada tamu, dua kita dapat. Satu, pahala berpuasa walaupun hanya separuh hari. Kedua, menghormati tamu. Jadi hal ini banyak berlaku ya. Ataupun kita bertamu ke rumah orang. Ataupun kita jumpa kawan tepi jalan, tiba-tiba diajak ke rumahnya. Kebetulan kita memang ingin berbual dengan dia misalan. Kalau kita yang pergi rumah sahabat kita ni, kalau dihidangkan makanan, kalau kita berpuasa, maka diwajibkan juga kita berbuka. Bayangkanlah kalau sekarang ya, kita nak pergi rumah kawan kita, sebelum sampai dia dah telefon isterinya, dikatakan kawannya yang lama tak jumpa nak datang ke rumahnya, tentulah isterinya bersiap-siap untuk memberi jamuan kepada tetamu yang datang ni. Bayangkanlah kalau isteri kawan tu dengan siap-siap cari itu, cari ini, tiba-tiba datang kita tak makan. Ini kan menyusahkan. Jadi kalau puasa sunnah, kita bertamu ke rumah orang, makan walaupun sudah penghujung. Ada mengatakan 10 minit lagi ustaz, tak apa. Kita kena makan. Tetapi kebanyakan orang ni jahil, minta maaf kalau kalimah jahil anda gunakan. Kebanyakan orang ni jahil, maka dia tak mau berbuka. Jadi dia dapat pahala berpuasa saja. Tapi menghormati, tuan rumah tidak ada. Begitu juga kalau kita didatangi tamu. Kalau tamu makan, kita tak makan, ya, kita dapat apa pahala berpuasa, tetapi pahala menghormati tamu tidak dapat. Lihat Allah beri segala-galanya. Walaupun sedikit amalan, kalau kerana Allah SWT dan tahu hukumnya, kita patuh kepada hukum, pahalanya diberi. Jadi jangan lupa Abu Darda apabila dikatakan oleh Salman, apa kata Salman? Salman tidak akan makan kecuali Abu Darda makan. Maka Abu Darda pun makan. Kemudian, sewaktu malam tiba, Abu Darda bangun malam. Lalu Salman berkata kepadanya, tidurlah. Kerana dia bangun awal malam. Kalau dia bangun awal malam, biasanya tidak tidur sampai subuh. Ini akan meletihkan. Dan kalau kita terus-terusan seperti itu, bukan saja keletihan badan. Tetapi mungkin orang ini akan jemu dengan ibadah yang seperti itu dipaksa. Maka dia pun tidur. Salman berkata kepadanya, tidurlah. Maka Abu Darda pun tidur. Setelah itu dia bangun lagi. Salman berkata kepadanya, tidurlah. Dan pada akhir malam, Salman pun berkata, sekarang bangunlah. Akhir malam yakni waktu sahur. Tapi sahurnya orang sekarang, oleh kerana dia tak tahu hukum puasa, sahurnya pukul 2, pukul 3. Sahur yang paling baik adalah mendekati waktu subuh. Kemudian keduanya mengerjakan solat, yakni solat Qiyamul Lail. Jadi bagusnya Qiyamul Lail adalah 1/3 di malam. Dan kalau ada orang, kita bagusnya berjamaah. Hatta dengan tetamu. Sebagaimana dilakukan oleh Abu Darda dan tetamunya Salman. Selanjutnya Salman berkata, sesungguhnya Rab mempunyai hak atas dirimu. Yakni untuk Allah, kita beri hak Allah. Apa dia? Kita mengibadahi dia. Untuk Allah, kita beri hak Allah. Apa tu hak Allah? Kita mengibadahi dia. Dirimu ya pun mempunyai hak atas dirimu. Apa hak diri kita? Tidur. Kalau kita ngantuk, kita dah bincang tempoh hari. Kalau terlalu ngantuk, jangan sembahyang dulu. Ditakuti bila kita sembahyang, kita maki diri kita. Kita hamu diri kita. Kenapa ngantuk dan sebagainya. Jadi kita tidur dulu. Begitu juga keluargamu. Apa keluarga dia? Kalau dia terus berpuasa, bila nak dekati isterinya. Kadang-kadang isterinya mahu sesuatu waktu siang. Begitu juga hak isteri kita. Kita dikatakan di dalam Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki bertanggungjawab atas nisa di sini perempuan, yakni isteri dan anak-anaknya. Jadi kalau kita tidak beri hak wanita, hak wanita, hak keluarga, apa dia? Nafkah. Nafkah dua. Kalau terus berpuasa, mungkin letih. Nafkah batin mungkin kekurangan. Ataupun kalau dia lokek sangat, dia tak mau cari dunia, dia zuhud dengan dunia, dia tak mau cari dunia, mungkin isteri kita atau anak-anak kita kekurangan. Sedangkan mereka ada hak daripada kita. Dan hak dia, hak keluarga kita, kita wajib penuhi. Kita wajib penuhi. Wah, menang-menang isteri kita boleh zuhud, kita pun tak beli pakaian. Dan koyak baru belikan. Itu tidak boleh seperti itu. Ataupun kadang-kadang musim-musim ni, musim apa, musim buah dan sebagainya, anak kita mahu juga makan buah-buah seperti ini. Kita katakan zuhud, tak payahlah. Lebih-lebih lagi ya, kalau di Malaysia, di antara buah yang paling mahal, buah emas, buah apa? Tahu pun. Bukan buah limau. Buah limau itu Cina. Buah emas, tapi buah durian. Separuh orang lukis sangat. Subhanallah. Sedangkan sedekah dan infak yang utama untuk keluarga sebelum dia pergi kepada orang lain. Saya sudah menulis satu buku tentang kewajipan infak. Kewajipan infak, infak pertama adalah untuk keluarga. Setelah itu, baru untuk orang lain. Tetapi kalau kamu tidak memberi sesuatu yang dikehendaki, yang diingini oleh anak kita atau isteri kita, kita salah. Ya, cari dunia di antaranya adalah dikorbankan pada infak. Dan infak yang utama, yang pertama dan utama adalah untuk keluarga. Jadi jangan sampai nanti kita zuhud saja. Kalau kamu boleh tahan, mungkin anak dan isteri kamu tidak tahan. Begitu juga. Bila keadaan seperti ini terjadi, subhanallah. Ya. Maka kita mesti bersikap baik sebagaimana dikatakan dalam hadis ini. Jadi untuk Allah ada hak. Kita mengibadahi dia. Untuk diri kita ada hak. Apa dia? Kita perlu kerehatan. Kalau terus berpuasa dan terus malam apa solat, kita akan menjadi letih dan lemah. Begitu juga, kalau kita dah letih dan lemah, mungkin tugas, tanggungjawab untuk keluarga, kita akan kekurangan. Ya, akan terabai nanti. Jadi di sini, dan keluargamu juga mempunyai hak atas dirimu. Oleh kerana itu, berilah hak kepada setiap pemiliknya. Untuk Allah, kita ibadahi dia. Jangan keterlaluan. Untuk isteri kita, untuk keluarga kita, kita beri haknya. Jangan kita malas-malas, banyak nak berpuasa, sampai tak boleh, bekerja letih, banyak tidur malam, ataupun kurang tidur malam kerana sembahyang dan sebagainya, kurangnya tidur malam, mungkin siang keletihan, sehingga mencari nafkah dan sebagainya, terabai, ini juga salah. Makanya saya katakan, kalau seorang itu nak sembahyang waktu malam, tetapi besok cari kerja, ataupun kita bekerja, letih. Itu salah sebenarnya. Qiyamul lail sunnah, walaupun sunnah mu'akkadah. Tetapi mencari nafkah, wajib. Jadi dahulukan yang wajib dulu. Kemudian Abu Darda mendatangi Nabi Muhammad SAW dan menceritakan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau bersabda, Salman benar. Lihat, Salman menziarahi sahabatnya, tak secara langsung sahabatnya dapat ilmu. Siapa dia? Abu Darda. Atau Salman menziarahi saudaranya, siapa dia? Abu Darda, yang dipersaudarakan oleh Salam, kerana mereka orang-orang yang beriman, dia menziarahi sahabat dapat ilmu. Tapi orang sekarang menziarahi sahabat dapat mengumpat. Mengumpat sana, mengumpat sini. Keji sana, keji sini. Ataupun cerita harta sana, harta sini. Sebaiknya kita ambillah contoh ni. Salman menasihati apa saja yang tak kena pada Abu Darda. Dan persaudaraan dalam Islam, alangkah kuatnya pada masa itu, Abu Darda tak tersinggung. Abu Darda malah cuba mengesahkan apakah yang dikatakan oleh Salman itu benar, maka diadukan kepada Rasulullah. Makanya kalau ada di antara kita, kalau ada sahabat misalnya, ziarah ke rumah antum, dinasihatkan itu dan ini, kalau tak rasa yakin, tanyakan kepada Ustaz antum. Tapi Ustaz Ahli Sunnah wal Jamaah, bukan Ustaz Bid'ah. Jadi Ustaz kamu akan katakan benar kata sahabat tu. Jadi tuan-tuan, apa yang kita pelajari dalam hadis ni adalah ilmu yang sangat mulia. Jadi perhatikan apa dalam hadis ni. Di antaranya bermaksud, jangan beribadah keterlaluan sehingga lama-lama kita jemu, bosan, akhirnya kita tak mau lakukan tu. Jadi, lakukanlah. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik ibadah itu adalah pertengahan. Jangan terlalu letih, jangan terlalu penat, nanti terlalu bosan. Ya, jangan terlalu malas sehingga kita tak melakukannya. Jadi pertengahan itu lebih indah. Pengesahan hadis, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kita terus ambil kandungan hadis. Disyariatkan persaudaraan kerana Allah. Kerana Allah. Bukan kerana itu, bukan kerana ini. Jangan nanti ada sesuatu kita menganggap sahabat itu saudara. Tapi bila sesuatu itu tidak ada, tak tengok lagi. Seolah-olah engkau bukan saudara aku lagi. Apa nak jadi engkau, jadilah. Bagi kita dari dunia sampai akhirat, itulah saudara kita. Tidak semestinya saudara itu yang keluar dari satu rahim. Tapi persaudaraan yang sebenar adalah innamal mu'minuna ikhwah. Saudara yang paling benar adalah saudara yang dikatakan orang-orang Islam. Cuma tidak mewarisi antara satu dengan lain. Cuma diwajibkan kita bertolong-tolong dan menjaga kepentingan antara satu dengan lain. Dan banyak hadis-hadis yang menyuruh kita menjaga dan saling memelihara kepentingan masing-masing. Jadi disyariatkan persaudaraan kerana Allah. Disyariatkan pula mengunjungi saudara serta menginap di rumah atau di tempat tinggal mereka. Sebagian ulama mengatakan jangan lebih daripada 3 hari. Sebab kalau kita dah menginap kat rumah orang tu, tapi kalau dah sama-sama satu tempat tu, tak payahlah menginap kat rumah kawan tu. Maksudnya kalau jarang-jarang berjumpa, mungkin tempatnya jauh, boleh kita menginap dan tidak digalakkan lebih 3 hari. Contohnya ya, kalau ada orang ya, tetamu datang ke rumah anda, 3 hari atau risau. Makanya kata orang Perancis, apa dia, ikan tu tak melebihi 3 hari. Itu ikan segar tu, lepas 3 hari tak sedap lah. Begitu juga, tetamu itu kalau lebih 3 hari, dan macam-macam bau tersidu. Jadi kalau boleh, jangan sampai lebih 3 hari. Itu sebaik-baiknya. Kecuali ada sebab. Diperbolehkan mengajak bicara wanita asing, bukan mahram, untuk sesuatu kepentingan. Ada kepentingannya. Dan, sebaiknya di depan suaminya, bukan di belakang suaminya. Dan walaupun umur darda, dia pakai pakaian kerja, ini bukan bermakna dia buka aurat. Sebab wanita-wanita muslimah pada masa itu sangat menjaga auratnya. Banyak cerita-cerita yang mana bila wanita-wanita yang terutamanya para sahabat, isteri sahabat, kira, kalau dengar laki-laki, suara laki-laki, ataupun tapak laki-laki, mereka cepat tutup mukanya. Yang kelihatan cuma satu mata. Jadi jangan salah anggap nanti ada orang buat tafsiran, Salman berbual dengan istrinya Abu Darda, apa salahnya? Boleh ni? Tidak. Dia di depan Abu Darda. Kedua, isteri Abu Darda adalah berpakaian menutup aurat. Jadi diperbolehkan mengajak berbicara wanita asing. Wanita asing artinya yang bukan mahramnya. Yang bukan mahram. Untuk sesuatu kepentingan. Ada kepentingan. Tak ada kepentingan, tidak boleh. Ya? Serta menyatakan hal-hal yang mengandungi kebaikan, yakni maslahah, meskipun secara lahiriahnya tidak berkaitan dengan penanya. Yakni yang penanya ini tak ada kaitan dengan dia, tapi ada maslahahnya. Itu dibolehkan di dalam Islam. Poin seterusnya, disyariatkan menasihati kaum muslimah serta memperingatkan orang yang lengah di antara mereka. Jadi di antara kelengahan Ummu Darda, dia tak mau berhias. Dia tak mau berhias. Sedangkan berhias untuk suami itu adalah sunnah. Malah sebagian ulama mengatakan wajib. Tetapi ada mensyarahkan bahawa Abu Darda tidak memberikan pakaian untuk istrinya. Ada mengatakan istrinya sengaja tidak mahu berhias. Berhias untuk istri tidaklah perlu pakai lipstick, pakai eyeshadow, pakai tak perlu. Pakaian bersih tak jadi masalah. Begitu juga wangi-wangian. Sebenarnya wanita muslimah keluar rumah boleh pakai minyak wangi? Tidak boleh. Sama seperti berzina. Tapi di rumah, disuruh pakai minyak wangi, pakailah. Ya kan? Suami dah penat balik kerja. Kalau dapat bau yang sedap, kan sedap rasanya. Mudah-mudahan muslimah memahami dengan cara positif ya. Jangan aktif. Nanti lain pula. Mudah-mudahan tidaklah pada muslimah yang depan kita ni. Dan yang mendengar Paltok. Poin seterusnya. Keutamaan solat di akhir malam. Di akhir malam, bukan di pertengahan malam. Tetapi kalau kita ragu, kita tidak boleh bangun di akhir malam, 1/3, maka lepas semang isyak, kerana qiyamul lail bermula dari lepas isyak. Berakhir bila azan? Subuh. Jadi katakan kita ragu untuk bangun. Tengah-tengah malam ataupun 1/3 dari malam, maka kita boleh dulukan dengan witir. Sama ada 1 rekaat ataupun 3 rekaat. Apakah bila kita terbangun 1/3 dari malam, kita sambung bakinya? Kalau 11 rakaat, bakinya kita sambung? Ya, silakan. Tetapi kalau kita tertidur, sekurang-kurangnya sudah sembahyang qiyamul lail. Sebab witir artinya qiyamul lail. Jadi keutamaan solat di akhir malam. Di akhir malam. Dan waktu sahur adalah waktu qiyamul lail. Bila waktu sahur kita? Apabila mendekati waktu subuh. Hak isteri untuk mendapatkan perlakuan baik dari suaminya. Dan termasuk haknya untuk dicampuri, dikumpuli. Jadi dua. Satu, perhiasan yang sewajarnya kita beli untuk isteri kita. Kedua, hak nafkah batinnya. Kalau terus berpuasa, kalah malam kadang-kadang dia dah ngantuk, kadang-kadang diperlukan kita waktu siang. Kalau tak berpuasa macam mana pula? Iya, masalah nanti. Jadi berilah hak mereka. Sebab di dalam hadis ni, kamu untuk keluarga kamu ada hak. Selain untuk Allah dan untuk diri kamu. Disyariatkan berhias bagi para isteri untuk suaminya. Bukan untuk orang lain. Untuk suaminya. Diperbolehkannya membatalkan puasa sunnah. Bila waktunya? Apabila datang tamu. Ataupun bila kita bertamu. Maka dibolehkan membatalkan puasa sunnah. Diperbolehkan melarang mengerjakan hal-hal yang sunnah jika dikhawatirkan amalan sunnah itu akan mengakibatkan kebosanan, jemu dan kejenuhan, yakni penat, letih, lelah. Serta pengabaian terhadap hak-hak yang merupakan kewajipan. Seperti qiyamul lail, lepas syak qiyamul lail, sampai subuh, tak tidur. Besok pergi kerja, apa yang anda boleh buat? Tidur. Kalau tidur, apa hukumnya? Curi tulang. Apa hukum curi tulang? Itu yang diistilahkan oleh orang Arab. Ghush. Man ghashana falaysa minna. Kata Nabi, orang yang seperti itu kerjanya bukan daripada golongan kami. Yang ini tidak sempurna imannya. Jadi, anta untuk majikan anta juga ada hak. Sebab anta ada buat perjanjian bekerja dengan dia. Jangan curi tulang. Atau amalan sunnah yang lebih ditekankan utama daripada amalan sunnah yang dilakukannya. Seterusnya, dimakruhkan membebani diri dengan hal-hal di luar kemampuan dalam beribadah. Dimakruhkan artinya tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membebankan diri kita untuk satu ibadah. Jadi ibadah fattakullah mastata'tum. Lakukanlah sekadar yang kamu mampu. Kalau tidak mampu jangan dipaksa. Kalau dipaksa sama ada nanti jenuh, sama ada kita nanti marah pada diri kita sendiri bila tak mau buat, letih dan sebagainya. Jadi lakukanlah semampu mungkin. Hadis yang kita baca merupakan dasar pokok dalam pendidikan keimanan. Jadi inilah tarbiyah keimanan. Bagaimana kita untuk meninggikan iman kita, iman boleh bertambah dan berkurang. Taatilah hadis. Taatilah Quran dan hadis, maka iman kita akan bertambah. Dan di ayat Quran, وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia sudah dapat kejayaan. Kejayaan yang benar-benar kejayaan. Hal itu dapat diperjelas. Ya, hadis ini berupa pokok pendidikan. Dan dapat diperjelas dengan beberapa seperti A. Proses pendidikan tidak akan sempurna kecuali dalam lingkungan keimanan. Yang diwarnai dengan sikap saling mengingatkan untuk berbuat kebenaran. Dan menasihati untuk sentiasa bersabar serta saling mengasihi. Mengingatkan yang lupa, menegur yang lengah, serta berjanji setia untuk memenuhi hak-hak agama. Sebagaimana dilakukan oleh Salman kepada Abu Darda. B. Mengikuti dan tidak menentang. Apabila dibawa hujah, ikuti, jangan ditentang. Dan apalagi yang bercakap ini adalah orang alim. Lihatnya, Salman bila masuk Islam, termasuk sahabat yang terawal, dari kalangan orang-orang ajanib yang bukan orang Arab, termasuk yang terawal masuk Islam. Kalau termasuk yang terawal masuk Islam, tentu ilmunya subhanallah. Sebab para sahabat yang terawal masuk Islam, dikatakan ulama, kibarul ulama, kibarus sahabah. Jadi Salman adalah salah seorang daripada kibarus sahabah dan kibarul ulama. Dan umurnya panjang. Umurnya panjang. Didoakan oleh Rasulullah sebagaimana dalam hadis. Jadi mengikuti dan tidak menentang. Bila yang bercakap itu orang alim. Bila yang bercakap itu dibawanya hujah terutamanya. Mengikuti dan tidak menentang. Dalam hadis ini diceritakan bagaimana Abu Darda radhiyallahu anhu mentaati saudaranya yang seiman. Dengannya, dia seperti unta yang jinak. Kemana diarahkan, pasti dia akan menurut. C. Kesesuaian ucapan dengan perbuatan. Salman bercakap sesuai dengan perbuatannya. Bukan bercakap tapi tidak berbuat. Kalau bercakap tidak berbuat, itu ada ancaman dari Allah. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sebesar-besar kebencian Allah, bercakap yakni tahu tapi tidak berbuat ataupun sebaliknya. Ya? Jadi orang yang menyeru kepada kebaikan sepatutnya menyertai orang yang diseru. Seperti Salman tadi melarang Abu Darda bangun lebih awal, tapi diajak supaya bangun 1/3 daripada malam di penghujung malam dan sama-sama mengerjakannya, yakni mengerjakan solat malam. Dan solat malam, walaupun solat sunnah, kalau kita kerjakan dengan cara berjemaah, dia 27 kali lebih besar pahalanya daripada sembahyang seorang. Dan di dalam hadis, yang bersuami ataupun beristeri, yang sudah berumah tangga, itu pahalanya digandakan lagi. Ulang, seorang yang sembahyang seorang diri, dengan sembahyang berjemaah, yang sembahyang berjamaah digandakan sampai 27 kali. Dan yang berkahwin, sama ada lelaki atau perempuan, kalau sembahyang berjamaah itu digandakan lagi. Ini digalakkan supaya berkahwin. Jangan tidak berkahwin. Sebagaimana yang dilakukan oleh Salman ketika mengikuti Abu Darda, hingga keduanya mengerjakan solat. D. Sederhana dan seimbang dalam segala hal. Jangan keterlaluan. Jangan tanattu'. La'anallah mutanattu'in. Allah melaknat orang yang terlaluan. Sebagaimana kita dah bincang hadis ini tempoh hari. Kenapa? Sebab masing-masing ahli ibadah mempunyai saat-saat tertentu di mana dia sangat giat dan masing-masing kejelekannya mempunyai masa tersendiri. Memang kadang-kadang orang semangat. Ada istilah orang Melayu. Angat-angat. Teh ayam. Semangat, semangat, semangat. Lama-lama hilang terus. Terus tak ada semangatnya. Kalau boleh, walaupun sedikit tapi tidak berubah, semangatnya tidak berubah, itu lebih baik daripada banyak-banyak tetapi lama-lama jemu dan terus tak buat. I. Pemenuhan setiap hak kepada pemiliknya. Serta tidak ikut melibatkan diri pada hak orang lain. Jadi inilah di antara poin-poin yang sebagai syarah pada hadis yang kita baca tadi. Dan kalau ada pertanyaan, silakan dengan pertanyaan. Kalau ada, insyaAllah. Itu lebih baik. Dan niat kunci jam, itu lebih baik. Supaya akid kita dapat bangun di waktu yang kita nak bangun. Itu baik. Allah beri kita kemudahan-kemudahan ni, kalau boleh kita gunakan, jangan tidak digunakan. Itu anda tak boleh katakan 4:30 ke pukul 5. Itu kemampuan anda. Ada orang 4:30 bagi dia awal sangat. Kalau dia bangun 4:30, dah lah tidurnya pukul 2. Tengok TV, iktikaf dulu depan TV. Kemudian tertidur kerana TV. Nak kunci pukul 4. Pukul 2, 3, 4. 2 jam tidur. Siapa boleh tahan tidur 2 jam? Kecuali orang-orang tertentu. Tak semua boleh. Di antaranya kalau kerja hantar bawa kereta. Hantar perlu tidur yang cukup. Kalau tidak, hantar perlu masalah. Dah lah kereta sekarang kereta mewah. Jalan dengan kereta mewah apa rasa di dalam. Cepat saja nak tutup mata. Takut-takut tutup mata terus. Kerana bawa kereta yang mewah lajunya tak terasa. Betul kan? Jadi, yang hak anda tunaikan dulu. Apa hak anda? Tidur. Hak keluarga anda tunaikan. Apa dia? Cari nafkah. Hak Allah SWT, ibadahlah setakat yang kamu mampu. Jangan dipaksa-paksa. Ya? Ada soalan yang lain? Teruskan, teruskan. Ambil saja, insyaAllah. Kalau takut nanti tertinggal, kita tak jawab. Soalan teruskan. Ustaz. Teruskan. Soalan saya adalah berkenaan solat sunnah qabla asar. Adakah solat sunnah qabla asar mu'akadah dan berapa rakaatnya yang harus kalau dilakukan? Anda tak katakan mu'akadah atau ghairu mu'akadah? Ratib ghairu ratib. Basbul memberi penekanan dengan hadis-hadis yang dibawakan di dalam kitabnya, solat-solat sunnah, maka sebelum asar kita boleh sembahyang sunnah. Yang tak ada sembahyang sunnah ba'dal asar. Badal asar tidak ada sembahyang sunat. Kecuali mengkodok. Mengkodok solat sunat yang kita tertinggal. Itu ada. Tetapi sebelumnya ada. Sesudahnya tidak ada. Seperti fajar. Sebelum fajar ada dua rakaat. Tapi lepas fajar tidak ada. Begitu juga maghrib. Sebelum maghrib sebenarnya tidak ada. Tapi lepas maghrib ada. Adapun kalau ada orang melakukan sekali-sekali sebelum maghrib, itu dibolehkan sebagaimana Ibn Taymiyyah dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa mengatakan, dua rakaat qabla maghrib bukan bid'ah, bukan bid'ah dan bukan sunnah, tetapi hasanah. Kalau sekali-sekali kita lakukan, iya lakukan. Tapi kalau hari-hari, itu tidak ada sunnahnya. Katakan kita datang awal ke masjid, ya, kemudian kita datang tahiyatul masjid, tiba-tiba azan. Kita rasa tak ada apa nak buat, misalnya, nak rasa nak sembahyang. Sembahyang. Sembahyang dua rakaat qablatul maghrib. Jadi selepas azan. Dan hak dia. Rasulullah SAW menunggu seorang sahabat sampai dia selesai. Makanya imam dan Bilal atau muazin beri hak orang yang sembahyang itu. Dia kena tunggu. Ya? Dia boleh sembahyang hak dia. Okey, teruskan. Ada soalan? Bab rumah tangga. Teruskan, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang isteri. Saya amat berbesar hati sekiranya Ustaz dapat memberikan saya jawapan dan penjelasan atas soalan-soalan saya. InsyaAllah. Sini ada dua soalan Ustaz. Sekiranya seorang suami mempunyai akaun jaringan sosial seperti Facebook, Yahoo Messenger, email peribadi, patutkah si suami menyembunyikan daripada isteri? Itu hak dia. Dan isteri tidak sepatutnya mengintai-intai. Tapi mintalah izin untuk membaca. Kerana banyak pergaduhan berlaku. Kadang-kadang ada tugas-tugas suami yang isteri tidak perlu tahu. Ada juga rahsia-rahsia di antara suami dengan kawannya. Bukan perempuan yang maksud saya. Juga dia tidak mahu diketahui oleh orang lain. Termasuk isterinya. Begitu juga kadang-kadang ada apa amanah-amanah yang kata kawannya, kau jangan ceritakan harta kepada isteri kau. Tentulah amanah ini takut dilupa, ditulis dalam dia punya diary dan sebagainya. Jadi saya nasihatkan kepada isteri-isteri yang ada, kalau ingin membaca apa yang dirahsiakan oleh suaminya, bincang baik-baik. Jangan ceroboh. Kerana pengalaman yang saya hadapi, penceraian di antaranya kerana isteri tak percaya dengan suami. Kata suami jangan baca. Tapi dia baca juga. Curi-curi. Suami tahu bahawa dia dah baca. Kepercayaan kepada isteri seperti ini akan pudar. Jadi saya nasihatkan kepada isteri yang bertanya tadi, kalau nak baca juga, minta izin. Kalau nak baca, minta izin. Kalau suami anda tak izinkan, jangan anda beranggapan, oh, suami aku dah ada girlfriend lain. Atau perempuan simpanan. Itu jangan. Itu syaitan membisikkannya. Kita yakin saja bahawa dia, insyaAllah. Yang penting tanggungjawab dia dah ditunaikan kan? Apa saja yang di anggap sebagai tanggungjawab suami dia sudah tunaikan, itu dia memadai. Ya? Sebab ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa', laki-laki yang mengontrol perempuan, bukan perempuan mengontrol laki-laki. Di dalam hadis, apabila urusan rumah tangga diberikan kepada perempuan 100%, suami pula jadi babu, tunggu kehancurannya. Tunggu kehancurannya. Jadi saya nasihatkan kepada isteri tadi, iya, bacalah tetapi dengan izinnya. Dengan izinnya, insyaAllah. Tapi saya dengan orang rumah saya tak ada rahsia. Kecuali kalau ada orang minta, Ustaz rahsiakan benda ni. Sebab kadang-kadang ada orang menceritakan keadaan rumah tangganya yang terlalu teruk. Dia mengatakan, Ustaz jangan ceritakan kepada siapa. Bila dia katakan, jangan ceritakan kepada siapa, dengan isteri saya pun saya tak cerita. Dengan kawan saya yang dikatakan, Ustaz pun saya tak ceritakan. Itu rahsia orang. Itu amanah. Takut-takut orang tu dah tak senang dengan kita, dia ceritakan kepada orang lain. Hancur nanti. Jangan. Ya, ataupun isteri kita terus cerita dengan anak kita. Anak kita pun cerita-cerita lama-lama sampai kepada orang yang amanahkan. Jangan. Bila kata orang tu, jangan ceritakan kepada orang lain. Anta jangan ceritakan. Kadang-kadang kita takut lupa, kita tulis. Jadi kalau isteri kita membaca, atau anak kita membaca, ini satu kekhianatan nanti. Jadi saya nasihatkan kepada sebaliknya. Kalau isteri punya rahsia, boleh tak suami membaca? Itu hak suami. Kerana anta bila hijab kabul, ataupun puan, bila hijab kabul, bermakna mak bapak puan, keluarga puan menyerahkan kepada lelaki-lelaki ini 100%. Jadi kita perlu mengetahui apa berlaku, apa disembunyikan supaya sesuatu yang boleh membahayakan, kalau disembunyikan, kalau dirahsiakan, bila berlaku, kita tak tertanggung nanti. Jadi kalau boleh, si isteri janganlah rahsiakan kepada suami kan. Jangan, kalau boleh, hal-hal yang terutama yang berkaitan dan boleh berkaitan dengan rumah tangga, lebih baik ceritakan kepada suami. Itu lebih baik. Ya? Teruskan. Yang kedua tadi, tadi ada dua soalan. Haruskah si suami menerima tawaran atau panggilan untuk menjadi kawan sahabat dari perempuan yang bukan mahramnya melalui jaringan sosial email di atas? Saya tidak galakkan. Kalau betul perempuan ini bagus, kedua-duanya jadi sahabat. Kalau nak berkawan dengan suami saja, tanpa berkawan dengan istrinya, apa dia? Kedua-duanya. Kalau dia sudi bersahabat dengan istrinya, sama dia melayani suami kawan tu dengan istrinya, ini perempuan bagus. Tetapi kalau suaminya saja, kalau istrinya angkat, disimpan pelan-pelan. Artinya, bila ringtone diangkat oleh pihak sana, isteri angkat, disimpan. Saya isteri sekarang pandai atau dia hafal nombor tu. Kalau tak dua kali simpan-simpan, bagaimana? Besok kecurigaan ada. Jadi wanita yang ingin berteman dengan seorang laki-laki, kalau suami orang, teman juga, jadikanlah teman juga istrinya. Itu lebih baik. Dan tidak ada rahsia. Kalau ada rahsia, nanti macam-macam jadinya. Dan saya tidak galakkan laki-laki berteman dengan isteri orang atau anak dara orang. Kalau nak nasihatkan, kenapa mesti dia saja dilayan sampai berjam-jam? Ditulis dan sebagainya. Fitnah-fitnah boleh berlaku. Fitnah boleh berlaku, lebih baik kita serahkan kepada isteri kita. Bercakaplah kau dengan isteri aku. Kalau tak sudi dengan isteri kita, bermakna ada sesuatu yang ditakuti yang tak kena. Sesuatu ditakuti tidak kena. Walaupun janda. Apalagi janda. Lagi isteri kita syak yang bukan-bukan nanti. Janda di apa? Sampai tempoh hari ada seorang, ya, suaminya dulu tak suka makan nasi biryani. Tapi tiba-tiba suka makan nasi biryani. Rupanya di situ ada mak janda. Pandai bukan pandai makan, pandai melayan dia. Lama-lama rindu dengan nasi biryaninya. Bila istrinya marah, katanya engkau kena masak nasi biryani. Tadi aku tak apa? Aku akan terus ke sana sebab aku suka makan nasi biryani. Jadi istrinya dipaksa masak nasi biryani sedangkan istrinya tidak tahu. Pada masa itu istri tak tahu. Tak berdosa lah kalau dia tak masak kan. Dan kalau dia belajar, insyaAllah dia pandai, baru dia masak. Tak sama kan? Tak sama pun nasi biryani juga je. Jangan mengada-ngada je. Kalau nak maintain, nak menggatal tu lain. Janganlah ya. Islam tu ada peraturan. Islam tu indah. Jadi ikutlah peraturan Islam. Jangan sembarangan. Kerana apa? Sahsiah kita ni dilihat pada sikap kita. Ya? Kalau sikap kita di rumah lain, di luar lain, dengan isteri lain, dengan perempuan yang di luar tu, lebih dimesrakan, lebih dimanjakan dan sebagainya, tak betul. Yang berhak dapat manja, dapat mesra isteri kita. Perempuan lain, kalau boleh, jangan dilayan. Ya? Kecuali di depan isterinya, di depan suaminya. Ya, isteri tadi depan suaminya seperti Abu Darda, isterinya bercakap dengan Salman di depan dia. Ya? InsyaAllah, mudah-mudahan dapat dipahami. Kita terus ke hadis 150. Kerana hadis ini agak panjang sedikit, kita perlukan masa yang agak panjang. Wa'an Abi Muhammad Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala ukhbira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anni aqul wallahi la asumanna an-nahar wala akumanna al-layla ma 'isht. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت الذي تقول ذلك فقلت له قد قلته بأبي انت وامي يا رسول الله قال فانك لا تستطيع ذلك فصم وافطر ونم وقم وصم من الشهر 3 أيام فان الحسنه بعشر امثالها وذلك مثل صيام الدهر قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يومين قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود رضي الله عنه أو صلى الله عليه وسلم وهو أعدل الصيام وفي رواية هو أفضل الصيام فقلت فإني أطيق أفضل من ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك ولأن أكون كملت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي وفي رواية ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل قلت بلى يا رسول الله قال فلا تفعل صم وأفطر ونم وكم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينيك وإن لعينيك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن على بعض أهلي على بعض أهله السبع الذي يقرؤوه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل وإذا أراد أن يتقوى وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحسى وسام مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارك عليه النبي صلى الله عليه وسلم. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma ia bercerita. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu bahawa aku pernah mengatakan, demi Allah, aku akan selalu berpuasa pada siang hari. Yakni sentiasa berpuasa. Akan selalu bangun malam selama hidupku. Selama aku hidup. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkaukah yang mengatakan seperti itu? Ku katakan pada beliau, ya. Aku telah mengatakannya. Bapak dan ibuku menjadi tebusanmu. Apa dia? Oh, tertinggal. Oh, kita langkah terus. Patut. Panjang ya? Okey. Ala kulihal, kita lihat halaman 378. Itu tertinggal. Okey, kita teruskan. Kita baca. Kerana membaca dan mendengarnya ada pahala. Tadi saya tertinggal di halaman 378. Wa inna li zawjika alaika haqqa. Dan di halaman 378. Wa inna li zawjika alaika haqqa. Wa inna bihasbika an tasuma fi kulli syahrin thalathata ayyamin. Fa inna laka bi kulli hasanatin ashra amthaliha. فإن ذلك صيام الدهر فشددت وشدد علي فقلت يا رسول الله إني أجد قوة قال سم صيام نبي الله داود ولا تزيد عليه قلت وما كان صيام داود قال نصف الدهر فكان عبد الله يقول بعد كبر يا ليتني كبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة فقلت بلى يا رسول الله ولم أرد بذلك إلا الخير فقال فصم صوم نبي الله داود فإنه كان أعبد الناس واقرأ القرآن في كل شهر قلت يا نبي الله إني أتيك أفضل من ذلك قال فقرأه في كل 20 قلت يا نبي الله إني أتيك أفضل من ذلك قال فقرأه في كل 10 قلت يا نبي الله إني أتيك أفضل من ذلك قال فقرأه في كل 7 ولا تزيد على ذلك فشددت وشدد علي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمره قال فصرت إلى الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخص النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية وإن لولدك عليك حق وفي رواية لا صام من صام الأبد ثلاثا وفي رواية أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يقوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى Wa fi riwayatin qala ankahani abi imra'atan dhata hasab wa kana yata'ahadu kannatah ay imra'ata waladih fa yas'aluha an ba'liha fa taqulu lahu ni'mar rajulu min rajulin lam yata' lana firashan wa lam yufattis lana kanafa mundu atayna فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال القنيبي فلقيته بعد ذلك فقال كيف تصوم قلت كل يوم قال وكيف تخدم قلت كل ليل وذكر نحو ما سبق وكان يقرأ على بعض أهله السبع الذي يقرأوه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه من الليل وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحسى وسام مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارق عليهن نبي صلى الله عليه وسلم. Jadi Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma dia bercerita. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu bahawa aku pernah mengatakan demi Allah aku akan selalu berpuasa pada siang hari, yakni terus menerus. Akan selalu bangun malam selama aku hidup, biar ini tak tidur. Maka Rasulullah SAW bersabda, engkaukah yang mengatakan seperti itu? Kukatakan kepada beliau, ya, aku telah mengatakannya. Bapa dan ibuku menjadi tebusanmu, yakni dia bersumpah, ya, sungguh-sungguh maksudnya. Ya Rasulullah. Beliau bersabda, sesungguhnya engkau tidak akan mampu melakukan hal tersebut. Kerananya, puasa dan berbukalah. Tidur dan bangunlah. Puasalah 3 hari setiap bulan. Yang ini puasa, dia makan puasa putih. 13, 14, 15. Sebab kebaikan itu akan mendapatkan ganjaran 10 kali lipat. Setiap kebaikan diberi ganjaran 10 kali ganda. Ya? Dan puasa 3 hari itu sama seperti puasa dahar, yakni puasa sepanjang zaman. Kalau 3 hari sama seperti puasa sembahyang zaman, buat apa kita nak buat-buat lagi? Faham maksudnya? Kalau anda puasa 3 hari sama seperti puasa selama-lamanya, kenapa anda nak seksa diri anda? Lihat. Kukatakan sesungguhnya, aku mampu mengerjakan lebih dari itu. Artinya dia mampu lebih daripada 3 hari sebulan. Beliau bersabda, berpuasalah 1 hari dan berbukalah 1 hari. Ataupun berbukalah 1 hari, berbukalah 1 hari, berpuasalah 1 hari dan berbukalah 2 hari. Yakni puasa, kemudian 2 hari jangan puasa. Puasa, 2 hari jangan puasa. Aku mampu melakukannya, katanya. Ya. Aku mampu melakukan yang lebih baik dari itu. Dia cuba nak lawan lagi. Kataku, maka beliau Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu puasalah 1 hari dan berbukalah 1 hari. Itulah puasa Daud. Dan itulah puasa yang paling seimbang. Dalam riwayat yang lain disebutkan, dan itulah puasa yang paling utama, iaitu puasa Daud. Hari ini puasa, besok buka. Hari ini puasa, besok buka. Kemudian aku katakan, sesungguhnya aku mampu mengerjakan lebih afdal dari itu. Dia nak berpuasa terus-terusan. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang lebih baik dari itu, iaitu puasa Daud. Kemudian Abu Muhammad berkata, seandainya dulu aku menerima anjuran untuk berpuasa 3 hari setiap bulan, yang pernah Rasulullah SAW berkata, puasa itu lebih aku sukai daripada keluarga harta bendaku. Dia gini. Dia tidak berdegil. Dia mahu juga berpuasa setiap hari. Sampai dia seolah-olah bersumpah. Tetapi bila dia tua, baru dia tahu. Kata-kata Rasulullah SAW itu benar. Kau tak akan mampu. Kau tak akan mampu. Tapi dia tak. Dia degil juga. Kata Rasulullah, puasalah puasa dahar. Apa itu puasa dahar? Puasa putih. 1 bulan, 3 hari. Sama seperti tak puasa selama-lamanya. Dia degil. Dia tak puasa juga. Kata Rasulullah, puasalah. Hari ini antara puasa, 2 hari antara buka. Dia katakan, boleh saya puasa setiap hari. Kata Rasulullah, kalau gitu gini. Puasa Daud. Hari ini puasa, besok buka. Dia pun degil juga. Tapi bila tua, baru dia tahu. Bila umur dia dah tua, baru dia tahu dia tidak mampu untuk berpuasa. 1 hari puasa, 1 hari buka pun tak mampu. Maka jangan sampai waktu anda tak mampu, anda terus tak melakukannya. Maka Rasulullah SAW sayang kepada umatnya, rahmatan lil alamin, maka disuruh ambillah nasihat. Yang paling cantik itu, 1 bulan kalau boleh 3 hari. Sama seperti puasa selama-lamanya. Kalau Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, kenapa kita nak pertikaikan lagi? Ini menunjukkan bahawa kita tidak dipaksa puasa apabila kita tidak mampu. Jangan dipaksa-paksa. Mungkin masa muda anda mampu, tapi besok bila tua, atau masa anda rehat, anda mampu, tapi besok bila anda kesibukan dengan kerja itu dan kerja sini, Allahu Akbar, ditakuti anda terus tinggalkannya. Kemudian di dalam riwayat yang lain, aku pernah diberitahu bahawa engkau berpuasa pada siang hari dan bangun solat di malam hari. Benar ya Rasulullah, jawabku. Maka beliau bersabda, janganlah engkau melakukan hal itu. Berpuasalah dan berbukalah. Tidur dan bangunlah. Sesungguhnya tubuhmu mempunyai hak atas dirimu. Betul kan? Kerehatan. Kalau lapar, makan. Kalau haus, minum. Kalau letih, berehatlah. Tetapi dia paksa. Sedangkan tubuh dia satu masa Rasulullah SAW tahu, dia tidak akan mampu. Kita beribadah ni untuk terus berterusan. Bukan hari ini saja. Untuk hari ini, besok, lusa dan sebagainya. Kalau hari ini semangatnya lebih, tapi besok kurang, besok terus tak ada, ia tak guna. Sedangkan masa tua lah kita banyak, sepatutnya beribadah. Ini masa tua, panggil kendur. Kendur segala-galanya, ibadah pun kendur. Jadi janganlah seperti itu ya. Apa kata Rasulullah? Janganlah engkau melakukan hal itu. Berpuasalah dan berbukalah. Tidur dan bangunlah. Sesungguhnya tubuhmu mempunyai hak atas dirimu. Kedua, matamu juga mempunyai hak atas dirimu. Isterimu pun mempunyai hak atasmu juga. Tamumu pun mempunyai hak atas dirimu. Betul tak? Kalau ada tamu datang, takkan anda nak terus puasa. Sedangkan hadis tadi suruh kita berbuka. Kalau isteri anda memerlukan anda waktu siang, takkan anda nak terus puasa. Bagaimana? Ya, nafkah lahir boleh dapat. Tapi nafkah batin? Subhanallah. Dan cukup bagimu berpuasa 3 hari setiap bulan. Sesungguhnya, pada setiap kebaikan, engkau mendapatkan balasan 10 kali lipat. Itu sama dengan puasa dahar. Puasa dahar yakni puasa sepanjang masa. Aku pun mempersulit diri sehingga dipersulit. Kenapa? Dia nak puasa hari-hari. Kata Rasulullah, cukuplah 3 hari. Ku katakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai kekuatan, yakni mampu. Beliau bersabda, berpuasalah dengan puasa Nabi Allah Daud. Yakni kalau anda nak puasa juga, puasalah seperti puasa Nabi Allah Daud. Janganlah melebihinya. Ya Rasulullah, bagaimanapun, katanya, bagaimana puasa Daud itu dikerjakan? Beliau menjawab, iaitu setengah tahun, yakni lat-lat. Hari dipuasa, buka. Bermakna setengah tahun lah. Jadi 12 hari sebab dia dilat-latkan. Dan setelah berusia lanjut, lihat, setelah tua, baru dia tahu. Setelah dia tua, baru dia perasan. Baru dia sedar, baru kena pada batang hidungnya. Dan setelah berusia tua, Abdullah mengatakan, seandainya dahulu aku menerima keringanan yang diberikan Rasulullah SAW, tentulah aku ringan sekarang. Sebab dia berjanji dengan Rasulullah SAW. Disebut apa tadi? Seolah dia bersumpah, tak, aku mesti lakukan. Dan aku mampu melakukan. Bila dah berjanji, anda teruskan. Tapi bila tua, dia tersiksa. Dia kena tunaikan perjanjian dengan Rasulullah SAW bahawa dia akan berpuasa terus-menerus. Lihat. Bukan itu yang dikenalkan oleh Allah. Bukan itu yang dikenalkan oleh Rasulullah SAW. Berpuasalah sebagaimana dituntut. Kalau bulan Ramadan, jangan ditinggalkan. Kalau puasa sunnah, ya kalau mampu. Jangan dipaksa-paksa. Kita rasa sampai di situ dulu, sahabat. Dan ini panjang. Saya mahu pengupasan tentang puasa ini supaya lebih dipahami. Bukan puasa ini saja, tapi puasa-puasa yang lain kita akan kaitkan nanti. Jadi tulis hari ini berapa ribu bulan? 15 ya? 14 ya, 14. Jadi kalau ada soalan, teruskan dengan soalan. Jadi ayat Allah, wa may yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia akan dapat kejayaan-kejayaan yang paling besar. Jadi yang diperintahkan Rasulullah SAW, kalau bolehlah puasalah 1 bulan 3 hari. Kalau nak lebih juga 1 minggu 2 kali Senin Khamis. Ya kan? Kalau nak lebih juga puasalah 1 hari puasa 2 hari berbuka. Nak lebih juga puasa Daud. Jangan terus-terusan puasa. Kalau anda nak terus-terusan puasa, ditakuti besok anda tak mampu dan menyeksa diri anda sendiri. Allahuakbar. Teruskan. Ya, teruskan kepada soalan. Yang tadi tak sambung ya? Ya, teruskan soalan. Apakah betul dalam rumah tangga ada 3 perkara suami dan isteri mesti beri perhatian? Tolong jelaskan. Terima kasih, Ustaz. Bukan 3 perkara, banyak perkara. Kalau tak punya hujah mengatakan mesti 3 perkara, apa itu 3 perkara? Kalau dikatakan 3 perkara, apa itu 3 perkara? Kita sudah adakan daurah tentang selamatkan rumah tangga anda dengan titian sunnah. Kalau diselamatkan cuma dengan sunnah, dengan lain mana boleh? Dengan teori sana, teori sini. Orang Eropah membuat buku, berbagai-bagai buku tentang teori rumah tangga. Tapi perceraian paling banyak di Eropah. Betul kan? Ahli-ahli falsafah daripada Majus, Yahud dan Nasara memperkatakan tentang rumah tangga. Tetapi rumah tangga mereka tetap hancur. Islam sudah mengajarkan bagaimana cara mendirikan rumah tangga, bagaimana membina rumah tangga sampai kita mati. Diajar. Bukan saat-saat muda bergembira, bahagia, enjoy dan sebagainya. Tapi saat-saat tua lagi ditekankan. Bagaimana membina rumah tangga? Pelihara hukum Allah. Itu saja. Pelihara hukum Allah. Apa hukum Allah? Kembali kepada Quran, kembali kepada hadis, kita akan berjaya. Tetapi tentang rumah tangga, tentang Quran hadis tak faham macam mana. Mengurus rumah tangga sudah ada peraturannya dalam Quran. Malah mukadimah yang saya baca khutbatul hajah di antaranya memperkatakan tentang rumah tangga. Lihat. Tetapi oleh kerana kita ada khusus rumah tangga yang dibuka di mana-mana bila nak kahwin, lebih menjurus kepada perzinahan daripada pengurusan rumah tangga. Cuba lihat. Khusus rumah tangga. Datang couple-couple. Datang dengan? Dengan motor. Tunangnya peluk macam ni. Ustaz ni tengok. Dia datang berdua. Ini khusus rumah tangga ke akan menghancurkan rumah tangga? Dimulakan dengan maksiat. Mukadimahnya maksiat. Akhirnya apa yang akan jadi? Lebih teruk daripada itu. Jadi rumah tangga yang dibina oleh orang-orang yang beriman dibina dengan ilmu. Tapi ilmu bukan falsafah sana, falsafah sini. Quran dan hadis. Kami sudah adakan dulu satu seminar. Selamatkan rumah tangga anda dengan titian sunnah. Cuba lihat bukunya. Walaupun bukunya tipis, saya bawa Quran dan hadis. Bagaimana melayari rumah tangga. Kalau kita tinggalkan, subhanallah, hebat macam mana pun, anda tak akan kejayaan. Tak akan dapat kejayaan. Ambillah. Ya Rasulullah SAW nasihatkan. Ad-dinun nasiha. Agama itu nasihat. Nasihat hanya dari agama. Bukan ad-dinun nasihat. Kita selewengkan. Oh, nasihat daripada sibulan-sibulan tak ada. Bila ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Yakni diambil daripada agama. Yakni Quran hadis. Banyak orang teorinya teorinya begitu dan begini. Tetapi subhanallah. Akhirnya rosak. Ada satu apa pakar motivasi. Ya di. Wah, teori dia macam-macam. Katanya kalau supaya isteri kita sayang dengan kita, bila dia tidur, baca Allah, Allah, Allah 1000 kali kat bukanya. Siapa suruh buat seperti itu? Siapa suruh? Itu bukan mengajar kita buat kebaikan, buat bid'ah tu. Mengadap isteri kita, Allah, Allah, Allah. Ya, saya isteri hantar Allah ke? Ini pakar motivasi. Dia menurutnya ajar. Ala kulihal, bukan itu caranya. Okey, ambil soalan yang lain. Ustaz, sekarang saya tinggal di Johor Bahru. Rumah di Singapura saya sewakan. Bagaimana mengenai solat fardu kami? Adakah kami musafir atau menjadi penduduk tetap? Kerana kami menyewa rumah di Johor Bahru untuk sementara waktu, mungkin dalam 3 tahun. Bagaimana hukumnya? Kalau anda rasa anda ada musafir dan mukim di Johor, maka Singapura yang anda tak punya apa-apa, kalau rumah itu bukan rumah anda lagi, rumah yang disewakan, bermakna anda boleh jadikan Singapura sebagai tempat tamu safir. Mana kalau anda balik ke Singapura, Sedangkan anda tak ada punya apa-apa lagi. Tak ada apa-apa lagi. Rumah pun tak ada. Rumah itu bukan rumah kita lagi. Bila kita sewakan, bermakna bukan rumah kita. Boleh kita masuk? Tidak boleh. Bermakna kita boleh anggap Singapura sebagai tempat kita musafir. Bermakna kita boleh mengkosongkan solat. Saya orang Singapura. Tapi saya tak ada apa kat Singapura dah. Rumah tak ada. Yang ada keluarga-keluarga. Jadi bila saya musafir dan terus menetap. Dan beli rumah dan semua di Johor. Bila saya ke Singapura, saya nak ambil hadiah Allah. Apa hadiah Allah? Sembahyang qasar. Kenapa saya tak mau ambil? Sombong orang yang tak mau ambil hadiah Allah. Hadiah Allah adalah sembahyang qasar. Jadi orang yang seperti ini, kalau memang dia sudah niat tinggalkan Singapura kerana ingin mukim terus di mana? Di Johor, maka di Singapura dijadikannya tempat dia musafir. Kau pergi Singapura. Solatnya? Sebaliknya. Sebaliknya macam mana maksudnya? Kalau sewa di Johor, tak semua orang beli. Orang Singapura pun masih sewa kat Singapura. Warga negara Singapura sewa. Masalahnya bukan rumah. Masalahnya dia niat nak menetap atau tidak. Kalau dia niat nak menetap, ya, kalau dia nak menetap, ya, kalau dia tak mau menetap, tak boleh. Kalau masalah sewa tak sewa, bukan kena mengena dengan musafir. Okey, orang Singapura berapa banyak tak ada rumah? Apakah bila sewa di Singapura, mana dia musafir? Tak. Masalah sewa, masalah kedua. Tapi masalah niat, masalah pertama. Apakah bila duduk di Malaysia, dia niat nak mukim di Malaysia dan tinggalkan Singapura? Kalau dia niat mukim di Malaysia, tinggalkan Singapura, bermakna di Malaysia dia tempat tinggalnya. Maka Singapura tempat persinggahannya. Walaupun dia ada rumah, tapi itu bukan rumah dia. Bila disewakan bermakna, hak orang sementara. Ya kan? InsyaAllah. Tetapi kalau dikatakan rumah itu sudah tidak disewa, dia balik ke rumahnya, maka dia kena sembahyang tamam. Tapi di luar kawasan rumahnya, bermakna dia boleh sembahyang qasar. Sebagaimana anda katakan dalam buku yang kita tulis, saya di Singapura, insyaAllah beli rumah satu di Jakarta. Bila anda di rumah anda di Jakarta, nak sembahyang tamam atau qasar? Tamam, itu rumah anda. Bukan saja rumah, ladang misalnya. Misalnya ada rezeki anda, saudara Abdul Munib. Beli satu ladang di mana? Di Jakarta. Misalnya. Sampai di ladang anta kena sembahyang tamam. Tapi dalam perjalanan ke Jakarta, sebab Jakarta bukan tempat mukim anta, jadi dalam perjalanan anta kena sembahyang qasar. Itu saja bezanya. Maksudnya, dia sewa di Johor. Dia sewa di Johor, bermakna dia terus menetap di Johor. Dia nak, boleh tak dikatakan? Di Johor? Di Johor, niat. Tak niat, walaupun sewa. Sewa bukan masalah. Okey, kalau sewa itu, bila sewa mesti bukan mukim. Berapa banyak orang warga negara Singapura, sewa di Singapura, tak ada rumah. Sewa bukan persoalannya, tapi niat. Apakah anda niat di Malaysia, mukim terus di Malaysia, tak mau balik ke Singapura. Kalau balik ke Singapura, dah tak ada tempat. Bermakna di Singapura, tak ada persinggahan lagi. Bermakna dia, kalau dah berniat, mukim di Malaysia. Mukim di Malaysia, dia tak boleh tamam. Sebab niat mukim. Innamal amalu biniat. Bila dah mukim. Bermakna kalau ada mukim di Malaysia, bermakna Singapura sebagai tempat persinggahannya dia terbalik. Jangan kita katakan, oh Rasulullah SAW dulu kan di Mekah. Oleh kerana dia sewa rumah di Madinah. Apakah di Mekah, walaupun ada rumah, dia ke Mekah, kena sembahyang tamam? Tidak. Faham maksudnya? Dia tetap ke Mekah, di rumah dia, sembahyang. Seperti Aisyah radhiyallahu anha. Di Mina dia sembahyang. Dia sembahyang tamam kerana rumah dia. Begitu juga Umar ya. Umar atau Usman? Usman. Ya, Usman. Di Mina, dia sembahyang tamam. Tetapi dalam perjalanan dia, sembahyang qasar. Jadi ini perlu kita faham. Walaupun anda ada rumah di Singapura, tetapi katakan anda dah sewa di Malaysia, dah menetap di Malaysia, dah niat mungkin di Malaysia, anda pergi Singapura, itu Singapura bukan tempat tinggal anda. Anda hanya sementara di Singapura. Artinya anda dah tak tinggal tempat tinggal, kau duduk di Singapura ada kesulitan, kena cari hotel dan sebagainya. Sebab tak ada rumah. Bermakna di Singapura, as-safaru qita'atun minal azab. Bila kita berasa azab, bermakna itu safar. Mudah kan dipahami insyaAllah. Okey, ambil soalan yang lain. Saudara Abdul Munib, kalau tak faham, tanyakan lagi. Dia rumah di Singapura, tapi disewakan. Disewakan bermakna bukan rumah dia. Rumah bila disewakan bukan rumah kita, Syekh. Ya. Sekarang rumah itu, walaupun milik kita, tetapi siapa yang berkuasa? Orang yang menyewa sebab kita buat perjanjian. Apakah anda boleh masuk? Apakah anda boleh kunci? Tak boleh. Sama seperti milik dia sekarang. Tapi sementara, bukan milik penuh. Ya? Milik kerana membayar kontrak sewa itu saja. Walaupun ada rumah. Tapi dia tak ada rumah sebenarnya. Okey, dia ada rumah kat Singapura. Dia balik, dah tinggal kat mana? tingkat hotel. Jadi kita katakan bahawa Singapura dia boleh kasar. Anak di Singapura tak ada rumah. Anak orang Singapura. Bila pergi Singapura anak kasar. Begitu juga Rasulullah SAW. Dia orang Mekah. Apakah bila pergi Mekah dia semayang tamam? Tidak. Dalam perjalanan dia kasar. Di Mekah dia tetap kasar. Tetapi oleh kerana berjamaah dia ikut jamaah yang ada di masjid. Allahu'alam. Teruskan soalan insyaAllah. Ada soalan tentang Syiah. Saya rasa saya dulukan soalan ini. Ya. Yeah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di Singapura ni ada kumpulan kajian Syiah Melayu. Boleh Ustaz beri peringatan bahaya Syiah? Sekarang mereka adakan secara live di Justin TV juga. Sebenarnya Syiah adalah satu agama yang bukan agama Islam. Bayangkanlah kalau dia agama Islam, orang yang paling kita cintai, Abu Bakar, Umar, Osman, dimaki, dihamun, tahun, syaitan, iblis katanya. Sedangkan kata Rasulullah, tamassaku bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin. Al-Mahdiin min ba'di. Berpeganglah kepada sunnatku dan sunnat khulafaur rasyidin. Kata-kata Rasulullah SAW itu ditentang. Disuruh berpegang kepada Abu Bakar, Umar, Osman. Tetapi dikafirkan Abu Bakar, Umar, Osman. Dalam hadis Bukhari, siapa mengkafirkan orang yang tidak boleh dikafirkan, maka kekafiran itu akan terpantul kepada si penuduh. Abu Bakar, Umar, Osman tidak boleh dikafirkan. Apalagi sahabat-sahabat yang lain di antaranya. Jadi dikafirkan oleh Syiah. Sebagaimana dalam kitab mereka, Al-Kafi, yang ditulis oleh Kulaini. Bila Rasulullah SAW wafat, semua sahabat-sahabat kafir, kecuali beberapa orang. Jadi kalau mereka mengkafirkan dan memaki hamun, orang-orang yang paling kita cintai, apakah di Islam? Tak layak dikatakan di Islam. Maka Syiah bukan agama Islam. Ada yang mengatakan, Ustaz, dia bukan agama Islam. Kenapa masuk Mekah? Itu masalah politik. Sebab bila Khomeini dapat menguasai 100% Syiah dan negara Syiah, yakni Iran, Muktamar Fiqh Islami, di mana? Di Mekah atau di Jeddah. Mereka bertanya, apakah kami orang Islam ke orang kafir? Tetapi pada masa itu ulama tidak ada authority untuk mengatakan dia kafir kerana tujuan Syiah, kalau aku kafir bermakna aku tak boleh masuk Mekah, tak boleh masuk Madinah. Masalah visa bukan masalah yang dipikul oleh ulama tapi oleh pemerintah. Maka pemerintah pada masa itu memberi keizinan kepada Syiah kerana lahirnya Syiah mengaku Islam. Kalau tidak diberi keizinan, dia akan berperang. Dalam kaedah usul fiqh, kena ambil akhafu min dararain. Kena ambil yang lebih ringan daripada bahaya yang besar. Kalau dikatakan Syiah tak boleh masuk, sebab Syiah kafir, apa akan berlaku? Dia akan perangi. Mekah dan Madinah akan dikuasai oleh mereka. Sebab kerajaan Saudi tidak mampu untuk menangani atau menentang askar-askar yang dikatakan askar Syiah. Kerana penduduk Saudi berapa, Syekh? Penduduk Iran berapa? Kekuatan senjatanya bagaimana? Anda lihat, dia berperang begitu lama dengan Iraq. Tak punya hutang walaupun satu sen. Cuba lihat, kekuatan dia bagaimana. Jadi, kerajaan Saudi mengatakan, biar dia masuk. Kerana, melindungi orang Islam daripada dianiayai ataupun diserang atau diperangi oleh Syiah. Itu masalah politik, bukan masalah agama. Tetapi kalau kembali kepada agama, Syiah tidak boleh masuk ke Mekah sebab dia kafir. Kalau tidak kafir, terang-terang dia mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Uthman. Dan terang-terang dia mengatakan Allah menurunkan malaikat, salah turun. Patut dia turun kepada ahli, tapi turun kepada Muhammad. Dan banyak lagi kesalahan-kesalahan dalam kitab Syiah yang menjadikan dia sebagai gulungan yang imah 72 yang neraka, imah dia kafir langsung. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah tidak membolehkan kita sembahyang di belakang Syiah. Siapa yang sembahyang di belakang Syiah maka kena ulang. Kalau kena ulang bermakna tidak ada iktiraf akidah Syiah. Dan Syiah lebih jahat daripada Yahudi. Yahudi merubah sebahagian daripada isi kitab mereka. Yuharrifun al-kalima an mawadi'i. Ada berapa ayat Quran menceritakan tentang sifat Yahudi ataupun sifat ahli kitab yang merubah kitab mereka. Tetapi Syiah bukan merubah, haramkan langsung. Dia mengatakan Quran mereka adalah Quran Fatimah. Dia tak iktiraf Quran kita. Dia mengiktiraf Quran kita sebagai taqiyah. Sebagai taqiyah sahaja. Dan mereka mengatakan bahawa Quran mereka lebih kurang tingginya seperti tingginya rumah 7 tingkat. Kan gila. Quran yang setebal macam ini, berapa orang dah khatam? Quran yang tebalnya 1 inci, berapa orang dah khatam? Cuba angkat tangan. Kalau ada 7 tingkat, siapa nak khatamkan? Siapa nak baca? Ya Syekh, mereka bodoh tapi mereka tak sadar mereka bodoh. Jadi Syiah bukan agama. Kalau ada orang Singapura, tak kiralah MUIS ke, anak bukan menghina pemerintah. Pemerintah kita tak kena mengena. Yang anak cerita pasal orang Islam. MUIS ke, Pergas ke, kalau dia mengatakan, jom kita bersatu dengan Syiah. Nak bersatu apa Syekh? Abu Bakar, Umar, Uthman tidak diiktiraf. Siapa nulis Quran? Khalifah. Siapa yang mengatakan bahawa ya, ini adalah kalamullah. Antaranya Uthman. Siapa yang menulis, membetulkan tulisan hurufnya? Uthman. Dikatakan khat Uthmani. Walaupun dinasabkan kepada pemerintahan Uthmaniyah, tetapi sebenarnya dinasabkan kepada Khalifah Uthman, bukan pemerintahan Uthmaniyah. Jadi kita katakan, kalau yang membukukan Al-Quran dikafirkan, kita tak ada Quran. Kalau kita belajar jarawat ta'dil, perawi hadis, kalau satu dikatakan tidak siqah, maka hadisnya dibuang. Ini Al-Quran. Jadi bagaimana kita nak bersatu dengan Syiah? Jaga-jaga Syiah adalah penyesat. Syiah adalah satu aliran yang diwujudkan oleh Yahudi Abdullah bin Sabah demi untuk membunuh Islam di dalam Islam. Apa dia? Membunuh akidah umat Islam supaya dia mengatakan Islam tetapi dia tak kenal Islam. Jadi berjaga-jaga dengan Syiah. Berjaga-jagalah dengan Syiah. Syiah adalah satu konspirasi Yahudi untuk menghancurkan umat Islam. Ini anda katakan benar, ya? Bagaimana kita ambil sedikit buku ni? Kita sampai di halaman berapa insyaAllah? Siapa ingat? Kita sampai di halaman berapa? Manfaatkan buku ni. Kalau tak salah saya, kita sampai halaman 23. 45. Okey, kita lihat halaman 45. Allahu Akbar. Tajuknya masih di bawah tajuk berhati-hati memilih guru. Ulama-ulama salaf memberi peringatan kepada kita supaya jangan mengambil guru, jadi dikatakan guru atau ustaz ulama yang tidak kembali kepada manhaj yang sahihah. Kerana ilmu adalah agama. Ilmu adalah agama. Kalau kita mengambil ilmu yang berupa agama daripada orang sesat, kita jadi sesat. Kalau kita mengambil ilmu atau agama daripada orang bid'ah, kita jadi seorang ahli bid'ah dan seterusnya. Maka berjaga-jagalah daripada penyesat-penyesat, tidak kira apa namanya. Apa nama firqahnya. Qadariyah, Jahmiyah, Syiah, ahli bid'ah dan sebagainya. Maka pastikan guru antum adalah guru yang benar-benar kembali kepada Quran hadis. Mengikut manhaj salafus soleh. Jadi di halaman 45 ya. 44 ke 45? Saya rasa 44. Rasulullah SAW pernah bersabda, innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudallin. Sesungguhnya yang sangat aku takuti ke atas umatku, munculnya para imam yang menyesatkan. Imam dua. Imam pemerintah dan imam juga ulama. Itulah tugas ulama adalah menyampaikan ilmu. Jadi kalau ada di antara kita tidak menyadari adanya ulama, dikatakan ulama su atau ulama yang digelar Luka bin Luka, Hanat wa Hanat, Luwai Bida, Asagir, kita kenali mereka supaya kita tinggalkan, jangan belajar daripada mereka. Sebab kalau belajar daripada mereka, kita akan sesat. Dan kesesatan ini takuti di segi akidah. Sebab kalau akidah kita sudah sesat, bermakna kita sudah melakukan satu syirik akbar. Subhanallah. Kenyataan yang tegas ini diperkuat dengan beberapa hadis Rasulullah. Farubaha min fikhin ghairu faqih. Berapa ramai orang yang membawa fikih, ilmu fikih. Ya, ilmu fikih ini ilmu agama, bukan ahli fikih. Hadis ini adalah dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian Imam Al-Auza'i berkata, wahai kaum muslimin, bertakwalah kamu kepada Allah. Terimalah nasihat orang yang memberi nasihat. Dan sentiasalah bersikap bijaksana. Ketahuilah bahawa ilmu adalah agama. Lihat. Ketahuilah bahawa ilmu itu adalah agama. Lihatlah apa yang kamu kerjakan. Lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu. Mengikuti siapa kamu ini dalam ilmu. Dan kepada siapa kamu berasa aman. Yakni senang di dalam beragama. Sesungguhnya ahli bid'ah adalah pembuat kebatilan. Mengada-adakan yang baru. Dan pembuat dosa. Mereka tidak menjaga syariat, yakni syariat Allah. Tidak mengerti kebenaran. Serta tidak bertakwa. Itu ahli bid'ah. Mereka juga tidak mengakui terhadap penyimpangan yang kamu dengar daripada mereka. Mereka mengatakan apa saja yang mereka tidak ketahui. Itu ahli bid'ah. Bahaya. Kalau yang bercakap ini seorang ahli hadis, seperti Imam Al-Auza'i, maka mentaati ulama' wajib. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Ulama' dimasukkan di sini adalah ulama' seperti Al-Auza'i kerana dia seorang ulama' yang muktabar. Jangan main-main tuan-tuan. Ini masalah agama. Penentuan kita sekarang. Kalau agama kita sesat, besok di akhirat sesat. Kalau agama kita benar, besok di akhirat kita dapat kebenaran. Allahu Akbar. Pastikan yang kita pelajari ini adalah benar-benar daripada Allah dan Rasulnya. Kalau yang selainnya, itu bukan agama. Tolong dipahami. Kemudian Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, janganlah kamu duduk-duduk bersama pengikut hawa nafsu atau pengikut bid'ah. Kerana hal itu akan menjadikan hati kamu berpenyakit. Bukankah kata Ibn Taymiyah, ilmu 5 tingkatan. Yang keempat, penyakit ilmu adalah bid'ah. Itu kata Ibn Taymiyah. Maka dijelaskan juga oleh Ibn Abbas. Ibn Abbas adalah seorang kibarus sahabat, ahli tafsir. Dikatakan khalifatul tafsir. Bila seorang pakar yang Rasulullah SAW lantik sebagai khalifatul tafsir, mengatakan seperti ini, jangan ditolak tuan-tuan. Jangan ditolak. Jadi kalau kita lihat, daripada mana saya ambil? Lihat oleh Imam Al-Lalika'i. Ya, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Imam Al-Lalika'i menyalin asar daripada Ibn Mas'uni. Fudail bin Iyad berkata, qadi dan gabnor ataupun qadi besar, Fudail bin Iyad berkata, janganlah kamu duduk bersama ahli bid'ah kerana sesungguhnya aku takut kamu ditimpa laknat Allah. Jadi, dimaksudkan majlis di sini adalah majlis ilmu. Jadi, ceramah-ceramahnya ke, kuliah-kuliahnya ke, forum-forumnya ke, wacana-wacananya, kita jangan pergi. Ada mengatakan, saya nak ambil yang baik lah Ustaz, yang buruk saya akan tinggalkan. Pandainya kau, Ustaz silap, semua kau ambil. Kerana syubahat-syubahat ni banyak. Maka tinggalkan terus. Kalau ulama-ulama besar seperti Ibn Mas'ud, Ibn Abbas mengatakan jangan, kita katakan jangan. Sebab taat kepada ulama itu wajib. Mubashir Ismail bin Ismail Al-Halabi berkata, pernah dikatakan kepada Al-Auza'i, sesungguhnya ada orang mengatakan, aku duduk bersama ahli sunnah dan aku duduk juga bersama ahli bid'ah. Maka Al-Auza'i menegah atau menyanggah, sesungguhnya orang ini hendak menyamakan antara yang hak dengan yang batil. Lihat. Ada mengatakan, apa salahnya saya duduk Ustaz, saya nak ambil yang hak. Anta sudah menyamakan yang hak dengan yang batil. Ataupun anta tak tahu langsung mana hak, mana batil. Subhanallah. Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Balbahari mengatakan, saya baca bahasa Melayunya supaya dapat menjimatkan waktu. Ketahuilah semoga kamu dirahmati Allah. Sesungguhnya agama hanyalah yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat, sesungguhnya agama hanyalah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada diberi ruang untuk akal seseorang atau pendapat mereka. Tak ada ruang. Pendapat, akal tak ada. Ataupun hawa nafsu. Ilmu agama dari sisi Allah dan Rasulnya. Ilmu agama dari sisi Allah dan Rasulnya. Usahlah mengikuti sesuatu melalui hawa nafsu kamu kerana akan menyelewengkan kamu dari agama dan terkeluarnya kamu dari Islam. Sesungguhnya tiada alasan bagi kamu setelah dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada umat setiap sunnah. Telah diterangkan kepada mereka, yakni kepada sahabat. Dan mereka adalah jamaah, yakni sahabat yang sudah menerima langsung daripada Rasulullah SAW, mereka adalah jamaah yang sebenar. Jadi kalau nak ikut berjamaah, ikutlah jamaah sahabat. Apa tanda jamaahnya adalah tiga. Akidahnya, ibadahnya dan akhlaknya. Mereka sawadul azam. Sawadul azam gurungan yang ramai masuk syurga. Tetapi di dunia tak ramai. Tapi besok di syurga adalah sawadul azam, maksudnya adalah yang kelihatan hitam. Kenapa kelihatan hitam? Besok yang masuk syurga paling ramai, semua hitam rambutnya. Orang tua tak masuk syurga. Orang tua tak masuk syurga. Ingat ya? Sebab apa? Rambut putih. Tak. Orang yang masuk syurga akan dijadikan muda oleh Allah. Jadi orang masuk syurga, kelihatan semua sama bayarnya. Sama umurnya. Oleh kerana orang muda tak ada uban, maka kelihatan daripada jauh ramainya hitamlah. Makanya sawadul adam. Yang hitam. Gulungan yang hitam yang ramai. Yang ini hitam kepalanya. Dilihat daripada atas, ramai. Maka kepala lain kelihatan. Tingginya sama. Mukanya berbeza. Badannya sama. Tak adalah seorang gemuk, seorang kurus, seorang tinggi, seorang rendah. Tak ada. Seorang kelihatan tua, tak ada. Seorang kelihatan muda, satu, tak ada. Semua sama. Ya? Itu nikmat yang Allah beri kepada sawadul adam. Sawadul adam, Adam adalah kebenaran dan ahlinya. Siapa dia? Para sahabat atau ahli syurga. Maka siapa sahaja yang menyelesaihi para sahabat SAW dalam suatu urusan agama, maka dia telah kafir. Jadi jangan pelajari ilmu ini daripada orang-orang yang sudah menyeleweng. Kemudian Al-Imam Abdul Hamid. Imam Abdul Hamid bin Badis rahimahullah berkata, Islam itu hanyalah apa yang terdapat dalam kitab Allah dan sunnat Rasulnya. Dan apa yang menjadi pijakan para salaf kita. Pada tiga generasi pertama, yang disaksikan, dipastikan keutamaannya dan kebaikannya. Kebaikan mereka melalui sabda Rasulullah SAW, yakni sabda Nabi Muhammad SAW, yang benar dan dibenarkan. Yang dikatakan Sadiqul Masduq. Generasi yang dikatakan tiga generasi, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Berkata Imam Al-Balbahari, ambil maknanya sahaja sahabat, ketahuilah semoga Allah merahmati kamu. Setiap kali anda mendengar ucapan orang di zaman anda, zaman kita sekarang, janganlah anda tergesa-gesa untuk menerimanya sehingga anda periksa dan memastikan apakah hal itu telah diperkatakan oleh para sahabat Rasulullah SAW atau salah seorang ulama ahli sunnah. Apabila anda mendapatkan sebuah asar tentang hal tersebut dari mereka, pegang erat-erat. Janganlah cuba meninggalkan kerana alasan apapun sehingga memilih ajaran yang lain. Lalu anda terjatuh ke dalam api neraka. Artinya pastikan yang ini daripada para sahabat Rasulullah SAW. Begitu juga, jika sekiranya agama itu berpandukan pendapat, akal dan hawa nafsu, pastilah di bawah sepatu itu lebih utama disapu daripada sebelah atasnya. Ini kata-kata Ali radhiyallahu anhu. Kata Ali, kalau agama itu pakai akal, bila sapu khuf, tentulah di bawah, bukan di atas. Di atas dapat. Di atas bukan di kiri kanan, di atasnya begini saja. Sekali saja. Sama ada di atas ke bawah ataupun di bawah ke atas. Itu saja. Tapi kalau di tepinya atau di bawahnya, maka tidak sah. Hasan bin Muhammad Syirin berkata, ada waktu sedikit lagi ya. Janganlah kamu duduk-duduk bersama pembuat bid'ah. Janganlah kamu berdebat dengan mereka. Dan janganlah kamu mendengar perkataan mereka. Berdebat pun jangan seperti Syiah. Jangan berdebat dengan Syiah. Ditakuti orang tidak pernah tertarik dengan Syiah. Nanti dengan kepetahannya berdebat, pandainya berkata-kata, orang tertarik dengannya. Maka jangan diimarahkan, jangan dikedepankan. Bila Syiah aja berdebat, tinggalkan. Kalau kita tahu bahawa diri seorang Syiah, maka nak duduk dengan kita tinggalkan. Nak berdebat lagi tinggalkan. Jangan dilayan. Itu nasihat para a'immah kita. Kemudian Imam Ibn Battah menegaskan atau menekankan bahawa adalah wajib menyebut nama untuk menyelesaikan kesesatan atau menjelaskan kesesatan ahli bid'ah. Bahkan menyebut sifat pelaku bid'ah agar kitab-kitabnya dicurigai dan manusia diselamatkan dari pemikirannya yang sesat. Jadi kalau ada kitab bid'ah, kita katakan ini kitab bid'ah. Seperti i'tikad ahli sunnah wal jamaah yang ditulis oleh Sirajuddin Abbas. Dia menghentam Ibn Taymiyah. yang menghentam Muhammad bin Wahab, yang mengatakan Wahabi ini sesat dan sebagainya. Buku ini adalah buku betul, betul buku bid'ah. Dan Surayuddin Abbas matinya di mana? Di tempat komunis sana. Matinya bukan di Indonesia. Ya, jadi matinya di tempat komunis sana. Berkata Imam Mufleh, Syekh Muwaffiq Ad-Din rahimahullah berkata tentang larangan membaca kitab-kitab para pembuat bid'ah. Makanya kalau depan saya ni ada buku-buku bid'ah di rumah, tolong dibuang. Takut nanti anak cucu. Apa katanya? Ini datuk aku yang beli atau bapa aku tentu best. Dibaca-dibaca isinya bid'ah. Yang menentukan anak kamu sunnah atau tidak sunnah adalah kamu. Di antara cabang untuk dapatkan ilmu adalah buku. Kalau buku yang dipenuhi oleh bid'ah, ajaran bid'ah di rumah kita, takut anak kita tak faham, dia katakan ini paling bagus. Kalau besok jadi ahli bid'ah, kamu sangat merugi. Jadi buku yang tak seberapa sen tu, di rumah kita, kita buang. Ataupun buku tu berikan kepada saya. Sebab apa? Saya nak buat kajian tentang buku-buku bid'ah ni. Saya akan terus menulis. Dan di rumah saya memang banyak buku yang bid'ah. Saya akan chop nanti. Ini buku bid'ah. Ataupun buku mengandungi bid'ah dan sebagainya. Supaya apa? Besok anak cucu ataupun siapa yang nak membaca, dia akan lihat apa penjelasan buku tu. Apa dia buku tu? Apa isinya? InsyaAllah, saya akan lakukan tu. Kemudian, dari dulu, para ulama salaf melarang dari duduk bersama pembuat bid'ah dan melarang dari mentaati mereka kerana perbuatan mereka termasuk bermaksiat kepada Allah. Sampai di sini tuan-tuan ya. Tolong ditulis sahabat. Ya, kalau ada soalan teruskan dengan soalan. Takut soalan banyak tak terjawab insya-Allah. 11 dah masuk ustaz. Apa dia? 11 soalan dah masuk. Okey, teruskan. Teruskan soalan. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah minum air Nabi Kismas dan kurma sunnah? Minum air Nabi. Nabi minum air Kismas. Kismis. Oh, apa? Kismis tu itu yang kita makan tu. Semalam satu muslimah kasih anak 1 kilo. Saya tak katakan sunnah, tetapi kismis termasuk makanan yang baik. Termasuk makanan yang baik. Tak payahlah jampi-jampi. Tempoh hari ataupun sebelumnya ada satu kotak tak berapa gram. Dia jual sampai RM20 di Malaysia, RM18 lama-lama. Tak laku juga. Apanya? Kismis jampi. Kismis jampi. Tak payahlah beli kismis jampi. Sekilo lebih kurang kalau di Malaysia mungkin RM40. Tapi satu kotak yang berapa gram RM20. Ini kan kena tipu namanya. Jangan beli itu semua. Panduan solat musafir. Ustaz Haji Ahmad Dahri. Saya curiga dengan dia ni. Ustaz Ahmad Dahri bukan Rasul Dahri ya. Ini bukan Rasul Dahri, Ahmad Dahri. Saya masih curiga dengannya. Ya, sebab semua diboleh, semua dibungkus masuk kociknya. Sunnah, bid'ah, khurafat, takhayul masuk kociknya. Dan kemudian dibagi-bagi kepada orang lain. Faham maksud saya? Okey, teruskan sahabat. Saya telah cuba makan kismis melebihi batas beberapa bulan yang lalu. Ia telah meningkatkan kecerdasan minda saya. Adakah ini perbuatan yang dibolehkan? Kalau keterlaluan, makan dilarang. Quran sendiri mengatakan kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah tapi jangan keterlaluan. Allah tidak suka kepada orang yang keterlaluan. Dan kita tadi dah bincang tentang orang yang keterlaluan. Kalau makan kismis itu sunnah, merangsang minda, jangan keterlaluan. Besok kena kencing manis mungkin, besok kena penyakit itu dan ini. Nak jaga minda sangat tapi kesihatan lain juga kena jaga. Ayo. Iya, teruskan. Saya ada banyak resepi makanan Christmas. Bolehkah kita orang salafi hidupkan minum dan makan makanan dan minuman Christmas dan makanan yang ada disebut dalam hadis-hadis sahih seperti semangka? Terima kasih ustaz. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita makan yang baik-baik. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Berapa kali diulang? Lebih kurang 5 kali suruh kita makan jenis makanan yang baik. Maka menu orang-orang Islam, makanannya mestilah makanan yang baik. Setelah yang baik, halalan, tayyibah. Setelah baik, perlu halal. Halal dan baik. Yang baik tentulah yang ada gizi, yang ada vitamin, yang ada yang diperlukan oleh tubuh kita. Tak ada agama yang ada di permukaan bumi ini secanggih agama Islam sehingga masalah makanan pun dijaga. Tapi orang Islam paling lalai makan sekarang, ya. Sehingga kita terpaksa melayan apa yang mereka kasih pada kita. Subhanallah. Saya kalau pergi kawasan-kawasan yang jauh, pagi makan. Pukul 10 makan. Pukul 12 makan. Pukul 3 makan. Maghrib makan. Tengah malam ajak makan lagi. Serba salah saya. Akhirnya macam-macam penyakit boleh singgah. Semua ajak makan. Diri dipenuhi, dia ni pula. Akhirnya, subhanallah. Jadi kalau makan, jangan keterlaluan, itu saja. Jadi makan kismis, makan. Di antara makanan yang terbaik adalah buah kismis. Saya semalam baru dapat 1 kilo. Ya. Alhamdulillah. Teruskan sahabat. Jadi bukan kismis saja makanan baik. Banyak. Maka kenali makanan-makanan yang baik ini. Dan makanan-makanan yang baik tidak semestinya mahal, ya. Kadang-kadang kita tipu. Kita beli makanan mahal-mahal ingat baik. Kadang-kadang yang mahal tu kadang-kadang tidak baik. Okey, teruskan. Ustaz, ya, ada cadangan. Kalau boleh Ustaz jual juga buku tentang makanan-makanan yang Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya makan. Supaya kita orang salafi pun boleh ada tubuh badan yang kuat dan sihat. Dan insya juga kejelasan yang Allah. Banyak buku-buku yang ditulis oleh Ibn Qayyim di antaranya seperti Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi di antaranya banyak menganjurkan kita makanan-makanan yang baik. Lihat Tibbun Nabawi. Perubatan Nabi kebanyakannya mengesyorkan kita makan makanan yang baik. Tetapi kita tidak boleh makan keterlaluan. Apa saja. Seperti ana katakan ayat Quran tadi mengatakan kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah. Ya, tapi jangan berlebihan. Ada orang mengatakan orange itu penuh dengan vitamin C. Takkan hantar nak lantak suka-suka. Jangan. Besok penyakit lain pula datang. Ya. Ada orang mengatakan di antara yang kaya dengan vitamin C adalah jambu batu. Takkan hari-hari hantar nak makan jambu batu. Salah silap mata tak boleh makan besar. Dan macam lagi, ya. Jadi kita kena khairul umur awsatuha. Sebaik-baik sesuatu adalah pertengahan. Jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak. Pertengahan itu baik, ya. Dan makanlah kemampuan yang kita lakukan ini, yakni kemampuan. Kalau terlalu mahal, nanti dulu jangan beli. Iya. Apa dia? Itu urusan dia. Okey, teruskan. Orang kita berhenti bukan kerana kenyang, kerana berhenti kerana tak boleh masuk lagi. Kadang-kadang, ya, ini minta maaf. Kadang-kadang saya makan kenduri. Saya tanya, sahabat dah berapa banyak pergi makan kenduri? Dah 3. Ini 4. Tapi makan, subhanallah, masih banyak lagi. Kenapa? Dia terpaksa datang dan dah bayar. Dia rasa bila bayar, ana katakan tadi tempat ni, entah makan macam ni. Macam ni lah ana makan. Ana rasa, ana separuh pun tak boleh makan. Tapi dia makan, subhanallah. 4 tempat kali keempat. Pukul 2 lepas zuhur, dia makan macam tu. Pagi tu berapa tempat. Ya, saya ni penyakit. Dan nak, semua berani. Makanlah. Kulu washrabu wa la tusrifu. Jangan makan kerana dah tak boleh masuk, baru berhenti. Jangan. Kata Rasulullah, 1/3 untuk air, 1/3 untuk udara, 1/3 untuk pernafasan. Ya kan? Dan 1/3 tu dikosongkan. Bermakna tak banyak. Tapi dia, subhanallah, sampai tak ada ruang untuk 1/3 pernafasan. Okey, teruskan sahabat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya nak ke umrah. Apakah saya bersolat sunnah musafir dulu sebelum keluar rumah? Dan dari Madinah nak bertolak ke Mekah, adakah disunahkan mandi ihram? Setiap orang yang nak pakai ihram, disunahkan mandi. Sebagaimana tadi ditanya, apakah mandi-mandi yang dikatakan mandi seperti mandi hadas besar? Di antaranya mandi apa? Mandi hari Jumaat, seperti mandi hari raya, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dan juga seperti mandi nak pakai ihram. Disunahkan mandi sebelum pakai ihram. Mandinya seperti mandi hadas besar. Wallahu'alam, teruskan. Yang tadi Ustaz, musafir, solat musafir. Salat musafir boleh, insyaAllah. Memang dia musafir, kan kena salat musafir. Ataupun niat musafir. Boleh tak kita setelah bersiap-siap nak musafir, kita solat 2 rakaat? Memang. Sunnah musafir. Sunnah. Iya. Teruskan. Ustaz, adakah ini halal? Cipta perkataan salafikan kartu kerja. Maksudnya, memberikan siri-siri salafi kepada atau identiti kepada contoh kita harus salafikan orang-orang Islam yang lain. InsyaAllah. mensalafikan orang-orang Islam dengan ilmu. Bukan dengan lahirnya. Bukan dengan uniformnya. Oh, orang salafi mesti pakai di atas apa buku lali. Orang-orang bid'ah tabligh pun semua pakai di atas buku lali. Oh, orang salafi mesti pakai janggut. Tabligh juga pakai janggut. Oh, orang salafi mesti begitu, mesti gini. Ana rasa bukan pakaiannya, ilmunya. Kalau ada ilmu, tak selangsung ilmu itu kan memberi cahaya. Daripada kegelapan kepada yang terang. Yang terang ini adalah yang hak. Sama dari segi pakaian, dari segi akidah, dari segi ibadah dan sebagainya. Jadi salafi bukan ikut-ikutan. Salafi adalah ilmu. Kalau tak ada ilmu, tak akan jadi orang salafi. Ya? Salah silap, ya jadi orang sufi, bukan jadi salafi. Teruskan sahabat. Belajarlah supaya jadi seorang salaf yang sebenar. Buku ni untuk siapa buku ni? Nak tunjuk, nak kasi saya ke apa ni? Saya nak tanya ni. Okey. Okey, saudara Hasan, saya ambil terus. Saya nak tengok apa dalamnya. Ya, teruskan. Tak rampas. Ya. Yeah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya dah berwuduk. Disebabkan minuman saya belum diminum, maka saya minum. Apakah wuduk sah dan boleh bersolat atau saya berwuduk semula? Minuman tidak membatalkan wuduk. Yang membatalkan wuduk adalah daging unta. Anda makan daging unta batal wuduk. Jangan ditanya kenapa. Yang lain tidak batal. Hatta kalau ditadirkan minum arak pun tidak batal. Tetapi minum arak haram. Haram. Maksiat. Fasik orang minum arak. Ya? Katakan air dari Cina. Dikasih minuman. Kita tak tahu iaitu arak. Tapi dia minum. Dah dua teguk baru kita tahu. Oh, ini arak kasbuk misalan. Apakah batal wuduk? Wuduk tak batal. Tapi kalau kata kita teruskan setelah sedap rasanya. Ha, itu haram. Fasik. Misalan. Apakah batal? Tak batal. Sebab yang membatalkan wuduk. Keluar satu-satu benda daripada depan dan belakang. Daripada dubur atau kubur. Dan ditambah yang ketiga, apa dia? Makan daging unta. Menyentuh laki-laki perempuan tidak batal. Ya, teruskan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bolehkah anak perempuan mendedah aurat depan bapanya sendiri seperti pakai seluar pendek? Tak jadi masalah. Tetapi bagusnya ditutuplah kan. Kerana sumbang mahram ni, insyaAllah, insyaAllah dalam kalangan orang salah tak berlaku. Orang-orang bid'ah ni banyak berlaku ya sumbang mahram. Dan anda mungkin dia isap dada ke ataupun diminum minuman keras dia balik, dia tak nampak tu anaknya lagi. Maka bila seorang anggota polis cerita dengan saya tentang penangkapan sumbang mahram, biasanya yang sumbang mahram ni bapaknya tak betul. Kadang-kadang minum dada ataupun minum minuman keras. Bila balik dia mabuk, dia tengok anaknya macam itu, dia terkam. Ya? Jadi baiknya tidaklah semestinya tutup hijab tak seperti itu. Sebab anggota laki-laki dengan perempuan berbeza. Laki-laki antara auratul rijal bainar rukbah wasurwa. Aurat laki-laki adalah di antara lutut dan pusat. Bagi anak-anak perempuan untuk bapanya saja, itu sama seperti aurat laki-laki. Itu anak dia. Ya kan? Tetapi untuk keluarganya yang lain, abang-abangnya kena tutup semua. Kecuali muka dan tapak tangan. Usahakan seperti itu. Ya? Itu lebih baik. Teruskan sahabat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam sahabat berkata. Apa respon Ustaz juga kami sebagai talibul ilm yang bertelaki kepada Ustaz kepada seseorang yang mengatakan dari mana agaknya Ustaz Rasul dari dapat tahu. Ahli sunnah wal jamaah yang benar-benar diterima Allah dan Rasulnya ialah ahli sunnah wal jamaah yang mengikut manhaj salaf. Kita hanya kembali kepada hadis. Kalau hadis mengatakan orang yang bermahnilat seperti ini, ya ibnah salaf, selamat, kita katakan selamat. Adapun masalah hatinya, kita serahkan kepada Allah. Kalau kita tengok puasanya, zakatnya, hajinya, luarannya, percakapannya, ikut salaf, kita katakan salaf. Masalah hatinya, kita tidak tahu. Jadi kita bagaimana nak hukum orang? Tidak boleh. Jadi kalau pakainya dah bagus, seperti salaf, sebayangnya, percakapannya, pergaulannya, tengok istrinya pun pakaiannya tutup aurat, tengok anaknya tutup aurat, dia bercakap dengan orang menghormati yang satu sama lain, kita katakan cukuplah itu salafi. Tetapi dalam hatinya, saya tidak tahu. Apakah saya boleh baca hati tuan-tuan? Tidak. Nabi Muhammad sendiri tidak dapat mengenali hati-hati sahabatnya, sehingga Allah turunkan ayat, tanda firasat ia. Apa ni firasat? Al-zahir anwanul batin. Zahirnya juga boleh melahirkan menunjukkan batinnya. Jadi Rasulullah SAW diajar firasat orang-orang munafik, baru Rasulullah SAW tahu. Tapi bila Rasulullah SAW tahu, diajarkan juga kepada beberapa orang sahabat, diajarkan firasat orang munafik, hatinya tidak tahu, tapi tanda-tandanya. Dan Umar tidak diajar firasatnya. Sebab Umar kerjanya apa dia? Pancong. Ya banyak kena pancong nanti. Jadi orang-orang yang lembut, maka diajar firasatnya. Apa dia? Bukan saja perkataannya, tetapi gayanya. Ya, cara sembahyangnya, cara puasanya, Nabi Muhammad tahu bahawa ini orang munafik. Ya? Sehingga Umar, dia lihat. Ada sahabat yang tidak menyolatkan seseorang, sahabat yang mati, dia tahu ini orang munafik. Yang ini sahabat yang diajarkan firasat. Ha, teruskan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau kita di kebun, bolehkah kita solat pakai kasut macam orang pasar ikan? Bagaimana mau menyapunya dan bagaimana mau solat? But macam mana? But ikan, iya. But itu sesuai kalau nak sembahyang dibuka. Betul kan? Macam apa? Cua cukang ni? Cua cukang. Ah. Apakah macam itu kita nak sembahyang? Saya rasa agak sulit sedikit. Iya kan? Maka baiknya dibuka. Tapi boleh tak kita sembahyang pakai but itu tak masalah. Kalau hantar nak sembahyang juga. Tetapi cara menyapunya adalah tetap di atas. Tetap di atas. Kalau hantar tak membuka misalnya. Hantar nak sembahyang dalam keadaan tu, silakan tak ada masalah. Tetapi kalau masuk masjid pakai macam tu memang orang masjid halau lah. Katakan hantar di tempat awam. Hantar nak buka susah. Hantar ambil apa satu alas. Air tak ada, antar apa, bertayamum. Terus Allahu Akbar sembahyang dengan buku tu sah. Sah. Kenapa tidak sah? Sah. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bolehkah saya sebagai seorang lelaki mengaku kecintaan saya kepada seorang wanita muslimah yang bukan mahram saya melalui SMS? Apa tujuan anda? Jiwa wanita sensitif. Emosionalnya tinggi. Jangan tak katakan saya cinta kepada anda. Besok lain responnya. Kalau hanya untuk menyatakan seperti itu, sedangkan kebanyakan muslimah hari ini adalah jahil, kita memang disuruh oleh Allah SWT Rasulnya mencintai yang satu dengan lain. Ya kan? Bukan saja kepada perempuan, kepada lelaki. Bukankah saya bacakan tadi, innamal mu'minuna ikhwah, bahwasanya orang Islam itu adalah saudara, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kamu sebelum kamu mencintai saudara kamu dalam Islam sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Makanya di dalam daurah akan datang, saya akan memperkatakan tentang al-wala dan al-bara'. Al-wala cinta, bara' melepaskan diri. Jadi kita wajib mencintai perempuan, laki-laki sama seperti yang lain. Betul kan? Kalau tidak, tidak beriman. Tetapi antara yang lafazkan kepada dia, aku cinta kepada anda. Biasanya kalau lafaz khusus seperti ini ada makna lain. Jangan menggatal aja. Jangan menggatal, jangan miang. Tolonglah. Kecuali kalau anda nak jadikan dia sebagai isteri, anda tengok dulu, boleh minta? Boleh. Sebagaimana saya dah tulis. Apa, selamatkan rumah tangga anda melalui titian sunnah. Kita boleh mengintai. Tapi untuk jadikan bini, untuk jadikan isteri, kemudian kita pinang. Jangan bermain cinta dulu. Begitu dan begini, tiba-tiba tak jadi. Ibnu Aib. Kalau boleh jangan lah ya. Tolonglah. Tak payahlah. Itu bukan akhlak Islaminya. Itu jiwa-jiwa lebih. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah doa-doa tertentu menghindarkan diri dari terkena penyakit nyanyuk? Tidak ada. Tapi terus berdoa. Sebab Allah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, La yarudul qadar illa bidu'ah. Tidak akan merubah qadar kecuali dengan doa. Berdoalah. InsyaAllah. Ana dengar beberapa magazine tentang orang tua. Rupanya makanan kita pun boleh menyelamatkan sedikit daripada tekanan nyanyuk. Boleh menyelamatkannya. Ya, jadi apakah makanan, kita baca terus. Saya tak boleh katakan begitu dan begini. Besok salah, ana pula kena. Ya. InsyaAllah teruskan. Habis. Saya rasa sampai di situ dan minggu depan seperti biasa, kita bawa kewajipan menuntut ilmu dan Riyadhus Salihin. Adapun sahabat-sahabat yang tidak membeli buku, boleh tak saya foto state buku yang baki ni? Sebab bukunya, bila kita order daripada Indonesia, buku tu kena rampas custom. Tak tahu lepas atau tidak. Jadi nak tunggu lama. Tak di di Malaysia. Buku ni. Harganya lebih kurang sebuah buku, lebih kurang RM7,000. Sampai sekarang masih belum lepas. Jadi kalau boleh, bersabar yang tidak ada buku. Dan saya cuba photo state dalam 5-6 photo state yang baki ni. Jadi siapa yang tak ada nanti dapatkan daripada saudara Nahrawi. Sebab apa? Kata Rasulullah SAW, khairul ilmi bil kitab. Tambat ilmu kamu dengan ada kitab di depan kamu. Tidak lupa kan? Jadi kita boleh catat dan sebagainya. Jadi insyaAllah saya akan usahakan di minggu akan datang. InsyaAllah. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga siapa yang nak ikut daurah, tolong dikembalikan borangnya lebih awal. Seterusnya siapa yang ikut kami umrah pada awal bulan 6 boleh dapatkan borang daripada saudara Nahrawi. Ya? InsyaAllah.